بسم الله الحمد لله العزيز الغفار وكوير الليل عن النهار تبصرة للقلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحاب الأبرار ومن تبعهم على التعاقب الأعصار. أما بعد الحمد لله مري كتاب لنجدكم pembahasan kitab Syarafu Ashab al-Hadith karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, halaman 47. Beliau buat bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yang bahwasanya ilmu ini dibawa oleh setiap generasi, uduluhu, dibawa oleh orang-orang adilnya. Ya, orang-orang adilnya. Yang riwayat yang nomor 51, ya, beliau bawakan kurang lebih riwayatnya hampir sama. Ya, ini hanya beberapa takdim dan takhir saja. Untuk tahriful jahil wa intihalul mubtilin dengan ya, yang lainnya, tapi kurang lebih sama. Ya, dari Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udri عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. Bahwasanya ilmu ini, ya, ilmu ini, ilmu apa yang dimaksud? Dijelaskan oleh Al-Mula Al-Qari, yakni ilmu al-kitab wa sunnah, ilmu Quran dan sunnah. يحمل هذا العلم من كل خلف, di setiap al-khalaf. Al-khalaf, ya, kalau secara makna globalnya generasi, ya, generasi. Tapi al-khalaf, ya, jelaskan lebih spesifik lagi oleh Imam At-Tahawi, al-akhlaf humul ladzina dzakarna mimman yu'khadhu anhu al-'ilm wa yurja'u fihi ila aqwalihim, yakni mereka generasi-generasi yang diambil dari mereka ilmu, ya, ilmu itu diambil dari mereka dan mereka perkataan mereka menjadi rujukan, ya. لا من سواهم ممن لا يؤخذ عنه علم ولا يرجع الى قوله, ya, bukan orang selain mereka yang tidak diambil dari mereka ilmu dan perkataannya tidak dijadikan rujukan. Yakni apa? Generasi yang baik, generasi yang berilmu, ya, generasi yang berilmu, ya, para ulama, ya, dari setiap generasi yang berilmu tersebut dibawa oleh uduluhu, ya, udul jamak dari adil. Ya, adil definisinya sebagaimana sudah saya sebutkan yang tadi, ada definisi Ibnu Hajar ataupun definisi Imam Syafi'i rahimahullah taala, al-adl man kana ta'atuhu ghalibah, orang yang dia ghalibnya adalah taat, ya, atau kalau bahasa ilmu hadisnya thiqah, ya, kalau dia selain adil juga bersama dengan dhabit, ya, maka dia itu dikatakan sebagai thiqah. Ya, orang-orang yang adil, yanfuna anhu tahriful jahilin, yang mereka itu, ya, meniadakan, menafikan tahriful jahilin. Tahrif, ya, perubahan huruf. Ya, tahrif itu perubahan huruf, al-jahilin, oleh orang-orang, dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Yani mereka merubah, ya, makna lafaz tersebut sekaligus merubah huruf-hurufnya. Ya, idza jawaza al-hadda, mereka orang-orang yang melampaui, oh, ini bukan, ini al-ghalib. Tahrifa al-jahilin wa intihalil mubtirin, ya, mereka ini, yakni orang-orang adil ini juga, ya, menghapuskan intihalil mubtirin, yakni al-mubtil alladhi ja'a bibatil, orang yang membawa kebatilan. Orang yang membawa kebatilan ini butuh berhujjah, ya, butuh dia berhujjah. Berhujahnya dengan apa? Itu dengan intihal, iddia, dengan iddia, yakni mengaku-ngaku, ya, mengaku-ngaku, mengambil dari perkataan atau mengambil dari hujjah. Ya, kalau di Islam maka dia mengaku-ngaku mengambil dari ayat, mengambil dari hadis, padahal ayat dan hadisnya sahih tapi wajhul istidlalnya tidak sahih. Hakikatnya dia sudah meyakini yang batil terlebih dahulu, kemudian untuk membela kebatilannya kan butuh berhujjah, ya, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Bagaimana dia melakukan intihal, iddia, ya, mana, ya, ini saya membawa pendapat ini dengan dalil ini, padahal wajhul istidlalnya tidak sahih. Ya, maka metode pendalilan yang benar itu butuh dua. Pertama, dalilnya sahih. Kedua, wajhul istidlalnya sahih. Dalilnya sahih, wajhul istidlalnya tidak sahih, maka tidak dikatakan pendapat tersebut sahih. Ya, Tidak bisa dikatakan pendapat tersebut benar. Wajul istidlalnya sahih, tapi dalilnya tidak sahih. Ya, dalilnya dari hadis yang sangat dhaif. Maka itu pun pendapat yang lemah untuk dipegang. Walaupun wajul istidlalnya sahih. Ya, maka pendapat itu baru dikatakan benar, baru dikatakan hak jika dia benar secara dalilnya maupun wajhul istidlal, ya, metode pendalilannya. Wa ta'wil al-ghalin, dan juga orang-orang andil tersebut yang menafikan, menghapuskan ta'wil al-ghalin. Ta'wil itu memiliki beberapa makna. Yang memiliki beberapa makna. Ada makna tafsir. Ya. Tafsir Nabi Nabi ta'wilihi, ya, kabarkan kepadaku apa ta'wilnya, kisah Yusuf. Ya. Nabi Nabi ta'wilihi kuntum ta'burun, perkataan raja ketika melihat mimpi. Ya, yang tahu ta'wil mimpinya itu hanya Yusuf. Ya. Itu tafsir. Itu tafsir. Ta'wil di sini yakni merubah. Yang merubah yang itu laisa lahu masaghun fil lughah. Yang dia tidak ada aslinya pembelaannya dari sisi bahasa Arab, ya, itu takwil yang salah, ya, takwil yang salah. Ahlu takwil mengatakan, oh itu ahlu sunnah saja mentakwil, ya, ahlu sunnah bukan mentakwil sebagaimana yang mereka lakukan. Nah, mereka mentakwil istawa dengan istaula, itu bukan takwil yang benar min haitsul lughah. Ya, ahlu sunnah itu mentakwil dengan tafsir yang benar dalam bahasa Arab, sebagaimana istawa. Ya, itu ditafsirkan oleh Mujahid ala wartafa'a. Itu ta'wil yang benar secara bahasa Arab. Ya, lahu masaghun fil lughatil arabiyyah. Ya, apalagi itu dia katakan oleh ya salafus saleh. Ya, mereka menta'wil al-ghalin, ya, al-ghulu, orang-orang yang melampaui batas. Ya, orang-orang adil ini berilmu tentang Al-Qur'an dan Sunnah menafikan hal tersebut. Menafikan tahrifnya orang-orang yang bodoh, menafikan, ya, menghapuskan takwilnya orang-orang yang melampaui batas, dan juga pengakuan orang-orang yang membawa kebatilan. Ya, ini diantara fadilah, ya, ashabu al-hadis. Yang hadis ini, ya, sebagian ulama memang, ya, apa, melihat tentang atau kritik tentang kesahihan hadis ini. Makanya saya ambil yang riwayat ini. Kenapa? Karena ada tambahan kisah. Qultu li Ahmad, ya, aku berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Muhanna ibnu Yahya yang berkata qultu, sebagaimana di sanad Muhanna ibnu Yahya. Qultu li Ahmad kanahu kalamun mawdu', qala la huwa sahih. Ya, Muhanna bin Yahya ini bertanya kepada Imam Ahmad, sepertinya ini mawdu', ya, palsu. Kata Imam Ahmad, la huwa sahih, ya, itu sahih. Faqultu lahu mimman sami'tahu anta? Qala min ghairi wahid. Lalu ditanya lagi Imam Ahmad, memang engkau mendengar riwayat ini dari siapa? Min ghairi wahid, bukan hanya dari satu orang, ya, ini dari banyak. Dari banyak masyayikh, dari banyak para ulama hadis. Qultu man hum? Lalu ditanya lagi siapa mereka? Qala haddatsani bihi miskin, illa annahu yaqul mu'anun 'anil qasim. Qala Ahmad mu'an ibn Rifa'ah la ba'sa bihi. Ya, oh ini Muhanna. Muhanna menyampaikan, ya, aku mendapat, ya, telah menyampaikan hadis ini kepadaku miskin. Hanya saja dia berkata bahwasanya hadis ini dia dapat dari Mu'an dari Al-Qasim bin Abdurrahman. Kata Imam Ahmad, Mu'an bin Rifa'ah la ba'sa bihi. Tidak mengapa riwayatnya. Intinya apa? Ya, tetap penguatan Imam Ahmad tentang kesahihan hadis ini. Yang itu tidak hanya memiliki satu jalan. Jadi kalau ada kritikan seperti ini, ta'liq ini atau di kitab lainnya, kritikan terhadap hadis 1-2 sanad itu tidak menunjukkan, ya, kritik bahwasanya hadis tersebut pasti dhaif secara keseluruhan dari jalan-jalan lainnya, tidak. Ya, tapi hanya kritik dari sanad itu saja. Misalnya apa, ini isnaduhu dhaif, kritikan ini sanadnya dhaif. Tapi Imam Ahmad mengatakan hadis ini sahih. Ya, riwayat ini sahih. Ya, atau sekurang-kurangnya adalah hasan. Ya, karena menurut ibarah mutaqaddimin, mereka itu diantara mereka ada yang belum memisahkan antara sahih dengan hasan. Ya, ibarah hasan itu baru masyhur zaman Imam At-Tirmidzi ke bawah. Ya, zaman Imam At-Tirmidzi ke bawah. Sebelumnya itu belum terlalu masyhur. Mereka hanya biasa menggunakan lafaz hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Tapi kalau diperinci, sah ini bisa juga hasan. Ya, dhaif ini bisa juga palsu atau dhaif jiddan. Ya, atau ya wahin dan selainnya, dhaif yang sangat. Ya, ibaratnya ulama mutaqaddimin itu lebih mujmal, lebih global daripada ulama hadis mutaakhirin. Selanjutnya ya, tentang bab kaunu ashabil hadith khulafa'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam fit tabligh anhu, bahwasanya ashabul hadis, ya, para pemikul hadis Nabi SAW adalah pengganti Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis, dalam menyampaikan syariat ini. Nabi SAW sudah wafat, ya, yang gantian atau sebagai pengganti menyampaikan syariat ini siapa? Ya, para sahabat. Setelah para sahabat, para tabi'in. Setelah para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan selanjutnya para ulama yang mengajarkan hadis Nabi SAW sekaligus syariat Islam. Ya, mereka yang melanjutkan, yang mengajarkan agama Nabi SAW. Lihat hadis yang di halaman 52. Ya, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib anin Nabi SAW. Ala adullukum ala ayatil khulafai. Ya, maukah ya aku tunjukkan kepada engkau ciri-cirinya khulafa'u minni, ciri-ciri yang pengganti dariku. Wa min ashabi wa min al-anbiya'i qabli. Ciri-cirinya pengganti Nabi SAW, pengganti para sahabat, pengganti para nabi dan rasul sebelumku. Siapa ciri-ciri orang-orang yang menggantikan tersebut? Ya, kemudian dijawab hum hamalatul Qur'an wal hadithi anni wa anhum fillahi walillahi. Mereka adalah para hamalah Al-Qur'an, para pembawa Al-Qur'an dan para pembawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama Quran, ulama hadis. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi sudah kita bahas, ulama qiraat juga sekaligus ulama hadis. Yang seperti itu banyak para ulama. Mereka tidak hanya ahli hadis tapi juga ahli qiraat. Ya, ahli qiraat, Imam Abu Bakar bin Abi Daud, ya, ulama hadis. Ya, pernah diminta, ya, tolong sampaikan kepada kami, sampaikan hadis kepada kami. Lalu dia bilang, saya enggak bawa kitab. Saya tidak bawa kitab. Ya, lalu diledek Ibnu Abi Daud, bihajah ila kitab? Ibnu Abi Daud masa pakai bawa kitab segala? Ya. Kemudian Ibnu Abi Daud sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan 70.000 hadis hifzan. 70.000 hadis dari hafalannya. Juga ulama qiraat, beliau punya kitab-kitab dalam qiraat, punya kitab al-masahif, punya kitab fadailul Quran. Ya. Ahli qiraat juga sekaligus ahli hadis. Ya, mereka inilah yang pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mengajarkan syariat yang mulia, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, riwayat yang setelahnya, ya, qala Abu Hatim qala sami'tu Ishaq bin Musa al-Khatmi. Aku mendengar Ishaq bin Musa al-Khatmi, ya, beliau itu ya wafat tahun 244 Hijriah, kurang lebih sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad wafat tahun 241 Hijriah. Ya, satu tabaqah dengan Imam Ahmad. Ya, beliau berkata, "Ma mukkina li ahadin min hadhil ummah, ma mukkina li ashabil hadis." Tidak seorang pun dari umat ini yang mendapatkan tamkin. Tamkin itu pengokohan, ya, dikokohkan. Sebagaimana dikokohkannya ashabul hadis, yang dikokohkan dalam syariat, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya pengokohan atau pertolongan kepada para ashabul hadis. Jadi annallaha azza wa jalla qala fi kitabih, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Ya, tentang tamkin, Allah sungguh akan kokohkan agama kalian yang Allah telah ridai untuk kalian, dan Allah gantikan bagi kalian ya ketakutan dengan rasa aman. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a, dengan syarat apa? Dengan syarat kalian itu beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Itu lanjutan suratnya. فَالَّذِي ارْتَضَاهُ اللَّهُ قَدْ مَكَّنَ لِأَهْلِهِ فِيهِ. Yang maka yang telah diridhai oleh Allah itu sudah Allah kokohkan, ya, para orang-orangnya dalam hal tersebut. Allah kokohkan dalam hal tersebut yang telah Allah ridhai. وَلَمْ يَكُنْ لِأَصْحَابِ الْأَهْوَى fi an yuqbala minhum hadithun wahid an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin bagi para sahib hawa, sahib hawa, ahlul ahwa, kalau sudah dimutlakkan di kitab-kitab para ulama, di kitab akidah atau di kitab hadis serta semacamnya, maksudnya adalah ahli bid'ah. Ahli bid'ah, sahibul hawa itu ahli bid'ah, bukan hawa secara umum. Hawa secara umum itu hawa nafsu, ya, bisa berupa syubhat, kesesatan, bisa juga berupa syahwat. Tapi kalau dimutlakkan di kitab-kitab akidah atau di kitab hadis, ya, ahlul ahwa, sahibul hawa, maksudnya ahli bid'ah. Ya, tidak mungkin bagi sahib hawa, ahli bid'ah, untuk diterima dari mereka satu hadis pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni riwayat ahli bid'ah itu tertolak. Riwayat ahli bid'ah tertolak. Wa ashabul hadith yuqbalu minhum hadithu Rasulullah SAW wa hadithu ashabihi. Sedangkan para ashabul hadith, para sahib hadis, hadis mereka itu diterima kalau mereka meriwayatkan dari Rasulullah SAW, mereka meriwayatkan dari para sahabat Nabi SAW, mereka diterima. Thumma in kana bainahum rajulun ahdatha bid'atan saqata hadithuhu. Ya, kemudian jika ada di antara mereka, yakni ada sahib hadis misalnya, kemudian mereka menampakkan bid'ah atau berbuat bid'ah, saqata hadithuhu, maka langsung gugur hadisnya. Yakni riwayatnya tidak diambil. Riwayatnya tidak diambil. Fa in kana wa in kana min asdaqin nas, walaupun dia termasuk manusia yang paling jujur. Intinya apa perkataan, ya, al-Imam Ishaq bin Musa al-Khatmi ini tentang, ya, tertolaknya riwayat ahli bid'ah. Berbeda dengan sahibul hadis yang dia ahlu sunnah, hadisnya diterima. Hadisnya diterima. Sedangkan ahli bid'ah tidak. Di sini saya ingin berbicara sedikit, ya, ahli bid'ah wallahu alam bahkan memang itu mazhab yang beliau dukung, yakni ahli riwayat ahli bid'ah tertolak sama sekali. Dan memang sebagian salafus saleh pendapatnya seperti itu. Pendapat, ya, Muhammad bin Sirin, pendapat Imam Malik bin Anas, ya, Sufyan bin Uyainah dan lainnya, ya, bahwa riwayat ahli bid'ah tertolak sama sekali. Ya, seperti riwayat, ya, beberapa salaf itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di mukaddimahnya. Ya, sammulana rijalakum, coba sebutkan itu Ibnu Sirin. Ya, sebutkan siapa rijal kamu? Sanad hadis ini dapat dari mana? Ya, in kana min ahli sunnah qabilnahu. Kalau riwayat dari ahli sunnah kami terima. Ya, kalau bukan maka tidak kami terima. Itu riwayat Ibnu Sirin. Ya, tapi dalam bab ini sebenarnya ada khilaf. Ya, apakah ahli bid'ah itu tertolak riwayatnya atau tidak? Kalau ahli bid'ah yang dia sampai tingkat kufur, maka betul. Ya. Maka sepakat para ulama itu tidak diterima sama sekali hadisnya. Bid'ahnya sampai derajat kufur, bid'ahnya Jahmiyah, ya, mereka mengingkari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak diterima sama sekali oleh para ulama hadis. Tapi kalau bid'ahnya tidak sampai derajat kufur, maka itu ada khilaf. Ya. Barangkali beliau mendukung pendapat al-Imam Ibnu Sirin, ya, Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah. Tapi ulama yang lainnya, ya, seperti dijelaskan oleh al-Imam Ibnu Salah dalam mukaddimahnya dan juga Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Syarah Ilal, bahwa ulama khilaf fi qabuli riwayat al-mubtadi' alladhi la yakfur bi bid'atihi. Ulama khilaf tentang menerima riwayat dari ahli bid'ah yang bid'ahnya tidak sampai derajat kufur. Ya, riwayat yang pertama tertolak sama sekali sebagaimana perkataan, ya, Imam Ishaq bin Musa Al-Khatmi, tertolak sama sekali. Ini pendapat Imam Ibnu Sirin, Imam Malik dan Imam Ibnu Uyainah. Pendapat yang kedua, diterima riwayatnya ma lam yakun mustahillan lil kadhib, selama dia tidak menghalalkan dusta. Ya, selama tidak menghalalkan dusta, riwayat hadisnya masih bisa diterima. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, ya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnul Madini. Wallahu alam, zahir perbuatan Imam Bukhari pun ke sini. Zahir perbuatan Imam Bukhari masuk di sini. Ya, karena nanti Imam Bukhari tidak masuk pendapat yang ketiga. Dan mustahil dia pendapat yang pertama, karena di Sahih Bukhari itu kurang lebih 70 rawi itu ahli bidah. Lebih dari 70. Di Sahih Bukhari kurang lebih 70-an ya, ahli bidah disebutkan satu persatu oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di Muqaddimah Fathul Bari. Ya, selama tidak menghalalkan dusta. Ini pendapat Imam Syafi'i yang beliau berkata, "Aqbalu syahadata ahli al-ahwa illa al-khattabiyah min ar-rafidah." Saya mengambil persaksian ahli bid'ah kecuali Khattabiyah dari kalangan Rafidah, tidak diterima sama sekali oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena mereka menghalalkan dusta. Ya. Pendapat yang ketiga, ya, dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Tuqbalu riwayatuhu idza lam takun da'iyatan. Riwayat ahli bid'ah diterima selama dia bukan da'i. Menampakkan bid'ahnya, senantiasa mengajak manusia kepada bid'ahnya. Ya. Kalau dia bukan da'i seperti itu, maka riwayatnya masih diterima. Wala tuqbalu idza kana da'iyatan ila bid'atihi, dan tidak diterima riwayatnya jika dia da'i kepada bid'ahnya. Ya, dan Imam Ibn Salah berkata, hadza madhhabul katsir aw al aktsari min al ulama. Ini pendapat kebanyakan para ulama hadis. Ya, pendapat kebanyakan para ulama hadis. Loh, gimana kan ini ahli bid'ah ini? Masa kita ambil riwayatnya? Ini kata Ishaq bin Musa, bagaimana mau dikemanakan? Itu memang kita akui mazhab sebagian para ulama hadis. Ya, menolak riwayat ahli bid'ah sama sekali. Ya, dan ada salaf yang dari kalangan tabi'in dan ulama setelahnya. Namun sebagaimana jelaskan oleh Imam Ibnu Salah, ya, al-madhhabu tsalits a'daluhum. Mazhab yang ketiga, yakni mengambil dari yang bukan dai, menolak riwayat yang dai kepada bid'ahnya, itu pendapat yang lebih adil. Ya. Sedangkan, ya, wal awwal, ya, amma madhhabul awwal ba'idun muba'ad. Adapun mazhab yang pertama, yakni menolak riwayat ahli bid'ah sama sekali, itu mazhab yang agak jauh. Ya, jauh. Kenapa? Ya. Di anna ai fa inna kutubahum tafihatun bir riwayati 'anil mubtadi'ah ghairi du'at. Kenapa? Karena kenyataannya kitab-kitab hadis para ulama hadis tafihah. Tafihah itu saya mau artikan apa ya? Kalau bahasa kerennya bejibun. Tahu bejibun? Hah? Tafihah. Ya, bejibun. Ya. Banyak riwayat dari ahli bid'ah ghairu du'at yang bukan dai. Bahkan Imam Malik diriwayatkan dari beliau dua riwayat. Riwayat pertama menolak sama sekali riwayat ahli bid'ah. Riwayat kedua, perbuatan Imam Malik sendiri di muwatta'nya. Di muwatta'nya Imam Malik mengambil riwayat dari Dawud bin Abi Hindin, seorang Qadari. Orang Qadari. Dawud bin Abi Hindin di muwatta'nya. Di muwatta' Imam Malik. Makanya muwatta' riwayat kedua dari Imam Malik masih seperti jumhur ulama ahli hadis yang mengambil riwayat selama bukan da'i kepada bid'ahnya. Tapi tentu saja, ya, penjabaran ini kita perlu hati-hati. Ya, jangan, ahli bid'ah tetap kita ambil riwayatnya. Tidak, para ulama sendiri pun memiliki perincian. Dan tentu saja yang bisa memberlakukan ini adalah dia, ya, orang yang paham sunnah, orang yang paham akidah yang sahih. Ya, akidah al-sunnah dia paham, akidah ahli bid'ah dia paham. Sehingga apa? Bisa membedakan tingkat bid'ah yang kufur dan yang tidak kufur. Bahkan kalau Ibnu Hajar Rajab membaginya menjadi tiga. Bid'ah yang parah, pertengahan, bid'ah yang ringan. Ya. Kalau yang ringan, itu jumhur ulama masih mengambil. Selama bukan da'i. Yang ringan itu seperti murji'ah. Murji'ah atau tasyayyu'. Tasyayyu' itu taqdimu Ali ala Uthman. Lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Uthman. Ini yang bid'ah ringan. Ya, jumhur ulama masih mengambil. Ya, sedangkan kalau yang berat, sepakat para ulama itu tidak mengambil bid'ah yang sudah sampai tingkat kufur. Ya, Syiah yang mengkufurkan para sahabat. Ya, seluruh para sahabat ini sudah kufur. Ya, atau yang Jahmiyah menafikan asma dan sifat Allah, ini sudah kufur. Ya, tidak ada ulama hadis yang membolehkan mengambil, ya, riwayat dari mereka. Tapi wallahualam, barangkali, ya, Al-Imam Isa bin Ishaq bin Musa beliau sepakat dengan pendapat ulama yang tidak membolehkan sama sekali. Yang mengambil riwayat dari ahli bidah. Bab yang selanjutnya, wasful rasuli imani ashabil hadith. Ya, Nabi SAW mensifati iman para sahib hadis, ya, ashabul hadis. Ashabul hadis di sini lebih spesifik orang-orang yang setelahnya, yang tidak sama sekali ketemu dengan Nabi SAW. Ya. Ya, riwayat yang kedua, riwayat 58 halaman yang selanjutnya, ya, dari Umar bin Khattab an Rasulullah SAW. Ya, Nabi SAW pernah bertanya, anbi'uni bi afdali ahli imani imana, kabarkan kepadaku tentang ahli iman yang paling afdal imannya. Qulna ya Rasulullah mala al-malaikah. Maka kita jawab, wahai Rasulullah, yang paling afdal imannya para malaikat. Qala hum kadhalika wa yahiqqu lahum. Ya, mereka memang imannya kuat dan memang sudah pantas demikian. Wa ma yamna'uhum wa qad anzalahum Allah bil manzilati allati qad anzalahum biha bal ghairuhum. Ya, mengapa mereka tidak demikian, yang imannya tidak kuat? Kenapa? Karena Allah sudah dudukkan mereka pada kedudukan yang demikian. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Ya, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan, tidak memiliki hawa nafsu. Sudah sepatutnya malaikat, ya, itu beriman. Bal ghairuhum, ya, tapi yang selainnya. Qulna ya Rasulullah al-anbiya alladzina akramahumullahu bin nubuwah wa risalah. Maka kalau gitu, wahai Rasulullah, para nabi yang Allah muliakan dengan kenabian dan risalah. Qala hum kadzalika wa yahiqqu lahum dzalik. Ya, mereka memang demikian, imannya afdal dan sudah sepatutnya seperti itu. Wa ma yamna'uhum wa qad akramahumullahu bin nubuwah wa risalah bal ghairuhum. Ya, dan mengapa mereka tidak afdal imannya? Karena Allah sudah muliakan dengan kenabian dan risalah. Ya, tapi yang sebenarnya selainnya. Qulna ya Rasulullah asyuhada alladzina akramahumullahu bisyahadati ma'al anbiya. Ya, kalau gitu para syuhada, wahai Rasulullah SAW, orang yang Allah muliakan mereka dengan mati syahid bersama para nabinya. Hum kadzalika wa yahiqqu lahum dzalika wa yamna'uhum wa qad akramahumullahu bisyahadati bal ghairuhum. Ya, mereka sudah sepatutnya seperti itu. Ya, mengapa mereka tidak demikian? Allah sudah muliakan mereka dengan mati syahid. Qulna ya Rasulullah faman. Kalau begitu siapa, wahai Rasulullah? Ya, siapa, wahai Rasulullah? Qala aqwamun bi aqwamun fi aslabir rijal. Ya, mereka itu kaum yang ada di sulbi-sulbi orang-orang. Ya, ini belum ada. Belum ada di zaman Nabi SAW, belum ada di zaman para sahabat. Ya'tuna min ba'di, mereka datang setelahku. Belakangan. Yu'minu nabi walam yarawni, mereka beriman kepadaku walam yarawni, padahal belum melihatku, tidak melihatku. Ya, semoga Allah berikan kita ya rizki bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah itu di dalam mimpi atau di akhirat? Ya, impian, ya, salah satu impian terbesar seorang muslim yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusaddiquna bi wa lam yarawni, mereka membenarkanku wa lam yarawni, padahal mereka belum melihatku. Wa yarawna al-waraqal mu'allaqa fiya'maluna bima fihi, mereka hanya melihat kertas-kertas lalu mereka mengamalkan apa yang ada di dalamnya, lembaran-lembaran Al-Qur'an, lembaran-lembaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan isinya dan mengamalkannya. Beriman dengan isi Al-Qur'an, isi hadis Nabi SAW dan mengamalkannya. Ya, ini dari Nabi SAW. Ya. Qala Syekh Abu Bakar Al-Hafiz. Ya, maka Abu Bakar berkata, Al-Hafiz ini bukan dari Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi, ya. Ini dugaan saya dari penerbit atau salah satu nuskah. Karena Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi sendiri beliau tidak redha dipanggil Al-Hafiz. Ya. Beliau Hafiz sebenarnya, Hafiz, tapi tidak ridho dipanggil sebagai Al-Hafiz, apalagi sampai menuliskan ini. Tidak ridho. Beliau pernah dipanggil ya Hafizul Masyriq, wahai Hafiznya Masyriq. Kata beliau, ya, intahal hifz ila Daruqutni, ya. Yang julukan Hafiz itu sudah habis, Daruqutni terakhir. Ya, Daruqutni terakhir. Padahal beliau Hafiz, ya. Haqiqun bi annahu Hafizun. Ya, beliau seorang Hafiz. Kata beliau, ahqun nasi bi hadzal wasfi ashabul hadith wa man tabi'a wa man ittaba'ahu. Orang yang paling berhak, ya, terhadap sifat ini adalah para ashabul hadith, ya, para sahib hadis, pemikul hadis, para ulama hadis, para talib hadis, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, hadis ini sebenarnya memang ada kedhaifannya. Ya, lihat bahkan muhakkik mengatakan isnaduhu dhaif jiddan. Ya, sangat dhaif. Apa ini? Istirahat jam berapa? Hah? Saya sebenarnya kalau lihat riwayat ini mau menjelaskan kesalahan atau ini, tapi khawatir panjang. Ya. Dhaif jiddan ini pun kalau kita lihat rujuk langsung ke Musnad Al-Imam Al-Bazzar, ini dikatakan dhaif jiddan, ya agak berat juga sebenarnya. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Bazzar setelah meriwayatkan ini beliau katakan, ya, la na'lamu yurwa an Umar illa min hadzal wajhi. Tidak diriwayatkan dari Umar secara marfu' sampai Nabi SAW kecuali dari jalan ini, ya, dari sanad ini. Ya, dari Muhammad bin Abi Humaid, itu rawi yang bermasalah. Ya, Muhammad bin Abi Humaid. Ya. Wa innama yu'rafu hadha hadith min hadith Muhammad bin Abi Humaid wa huwa min rijal ahli al-Madinah laysa bil qawi. Kata Imam Al-Bazzar setelah meriwayatkan hadis ini, dia tidak kuat. Ya, kalau tidak kuat seperti ini ibarah yang biasa untuk dhaif saja. Ya, bukan sangat dhaif, ya, dhaif saja, dhaif ringan. Ya, dhaif biasa, bukan sangat dhaif. Wa qad haddatha anhu jama'atun thiqat wa ihtajju hadithahu. Buktinya apa kalau dia dhaif ringan? Berkata Imam Al-Bazzar, ya, para jamaah thiqah, ya, berhujjah dengan, ya, menyampaikan hadis darinya, wahtamalu hadithahu, masih menerima hadisnya. Ya, masih menerima hadisnya. Kalau dhaif, yang dhaif sangat, itu tidak bisa untuk i'tibar hadisnya. Ya, kalau dhaif yang sangat tidak akan diterima oleh para perawi thiqah hadisnya. Tidak bisa untuk syawahid dan mutaba'at. Ya. Haddatha bihadzal hadits an Zaid bin Aslam an Abihi an Umar radhiyallahu anhu an Nabi SAW. Yang beliau menyampaikan hadis ini secara marfu' sampai Nabi SAW. Ya, sedangkan para perawi thiqah meriwayatkannya ini mauquf saja sampai Umar. Ya, jadi ini kesalahan si rawi, itu waslul mauquf. Riwayat yang aslinya hanya sampai Umar saja, tapi dia mausulkan sampai Nabi SAW. Ini bukan kesalahan parah ini. Ini bukan kesalahan parah dalam ilmu hadis. Ya. Ditambah lagi kenyataannya hadis ini sahih secara marfu' dari riwayat yang lain. Ya, dari riwayat Abu Jumu'ah, ya, sahabat Abu Jumu'ah radhiyallahu anhu, qala taghaddayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya, kami pernah makan al-ghada. Al-ghada itu makan setelah zawalu syams. Ya, makan setelah zawalu asyams, bisa siang hari, bisa sore hari. Ya, kalau sudah setelah ghurubus syams itu al-asya. Tapi kalau al-ghada itu waktunya memanjang. Intinya setelah zawalu syams, sebelum ghurubus syams. Ya, kami pernah makan, tapi kalau bahasa kita biasanya makan siang biasanya. Ya, makan siang. Bersama Rasulullah SAW dan bersama kami ada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ini enggak ada di kalian riwayatnya. Faqala ya Rasulullah, ya, hal ahadun khairun minna? Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang lebih baik dari kami? Ya, aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka. Kami masuk Islam bersamamu dan berjihad bersamamu. Qala na'am qaumun yakununa min ba'dikum. Ya, ada orang yang datang setelah kalian, yu'minuna wa lam yarawni. Yang mereka beriman dan mereka padahal belum pernah melihatku. Ya, ada syahid dari hadis yang, ya, sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dalam musnadnya Imam Ad-Darimi, ya, dan, ya, disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut. Ada yang bisa tolong baca hadisnya enggak? Udah mulai aus nih. Ya, kaunu ashabil hadith awla an-nasi bir rasul lidawami bir rasul sallallahu alaihi wasallam lidawami salatihim alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ashabul hadis orang yang paling berhak terhadap Nabi SAW karena mereka senantiasa bersalawat kepada Nabi SAW. Ya, ashabul hadis banyak bersalawat. Ya, setiap disebut Nabi SAW, salawat kepada Nabi SAW alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. ya, dan semacamnya. Riwayatnya coba baca dari Abdullah bin Mas'ud. Coba baca satu hadis, tafadhol. Hadis pertama dari halaman 56 itu dari Abdullah bin Mas'ud qala. Abdullah bin Mas'udnya di halaman 55 tapi hadisnya di mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi bi yawm al-qiyamati aktsaruhum salatan alayya. Qala ana asyahu. Ya, cukup. Ya, orang yang paling berhak terhadapku pada hari kiamat aktsaruhum salatan. Orang yang paling banyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang hanya salawat di hari tertentu saja, ya, di hari perayaan tertentu, bukan demikian. Tapi dia bersalawat, belajar hadisnya setiap hari, dan setiap membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka membaca hadis salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling banyak salawatnya setiap hari, setiap hari. Para ulama hadis, ya, sebagaimana dikatakan qala Syekh Abu Bakar, yakni Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menukilkan qala lana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim Al-Asbahani, gurunya Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Hadhihi manqabatun syarifatun yakhtassu biha ruwatul athar wa naqalatuha. Ini adalah keutamaan yang mulia khusus bagi para ya rawi athar dan para penukil athar, para ulama hadis, para penuntut ilmu hadis. Ya, mereka yang berhak tentang fadilah ini. Li'annahu la yu'rafu li'isabatin minal ulama'i. Kenapa? Karena tidak pernah dikenal jenis ulama minas salati ala Rasulullah SAW akhtar mimma yu'rafu lihadil isabah. Tidak pernah jenis ulama dikenal yang banyak salawatnya kepada Rasulullah SAW lebih banyak daripada jenis ulama ini, ulama hadis, ulama athar, penuntut ilmu hadis. Mereka yang paling banyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naskhan wa dzikran, tulisan maupun lisan, tulisan maupun lisan. Ya, mereka yang paling ya banyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadilah yang sangat mulia. Ya, orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anggap seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ya, pernah muzakarah dengan ya Abu Zur'ah, Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, muzakarah hadis berhari-hari. Imam Ahmad hanya keluar rumah salat wajib saja, enggak salat sunnah sama sekali, langsung pulang lagi muzakarah dengan Abu Zur'ah. Ya, muzakarah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai berapa hari hanya seperti itu, sama sekali enggak salat sunnah, hanya salat wajib saja. Kata Imam Ahmad, hadzal gulam ya hafiza 750,000 hadis, ya. Anak ini, ya ini Imam Abu Zur'ah, hafal 750,000 hadis. Itu sudah dimurajaah semua tuh. Ya, kira-kira berapa salawatnya itu? Ya. 750,000 hadis. Ya. Satu hadis saja ada kalanya berapa kali keluar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? 750,000, ya. Maka memang ya sungguh mereka lah yang paling berhak terhadap ya fadilah tersebut. Ya, halaman ya 58, ya, perkataan Sufyan Ats-Tsauri, "Law lam yakun li sahibil hadith fa'idatun illa salatu ala Rasulillah SAW fa innahu yusalla alaihi madama fil kitab." Ya, seandainya sahibul hadis tidak ada faedah kecuali ini saja, kecuali faedah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah cukup. Kenapa? Apalagi dia punya kitab dan dia menulis sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yusalla alaihi madama fil kitab, maka dia mendapatkan salawat. Salawat apa? Salawat dari Allah dan malaikat. Kenapa? Karena Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alan nabi. wasallimu tasliman. Ya wahai orang-orang yang beriman, bersolatlah kepada Nabi dan bersalam kepadanya. Fadilahnya, ya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Orang yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah salawat kepadanya 10 kali. Ya Allah salawat kepadanya 10 kali. Ya fadilah salawat saja ya sudah sangat bagus sekali. Apalagi kalau kita nulis hadis sebut nama Nabi SAW juga tulis salawatnya. Ya. Jadi hatta nulis pun jangan pelit-pelit. Tulis salawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Itu pelit nih, orang bakhil kata Nabi SAW di hadis yang sahih. Ya, riwayat At-Tahawi dan lainnya. Ya. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya, yang namaku disebut kemudian dia tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang selanjutnya, bisyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu bi kauni talabatil hadith ba'dahu wa ittisalil isnad bainahum wa bainahum. Kabar gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para ashabul hadis yang mereka, keadaan mereka sebagai penuntut ilmu hadis yang setelahnya itu bersambung sanadnya antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian syekh ya kami ya, beliau guru saya dalam hadis ya, bahwa fadilah ilmu riwayat, riwayat hadis tetap masih ada fadilahnya sampai hari ini. Ya, kalaulah bukan fadilahnya hanya satu saja selain fadilah yang banyak ini. Ya, fadilahnya hanya satu saja. Nanti ada juga sebagian salaf. Yani ittisalu ismika ya anta awwaluhu wa akhiruhu Nabi sallallahu. Ya, sebagian syekh sebut seperti itu. Yani apa? Kalau engkau memiliki riwayat hadis dari Nabi sallallahu, awal namanya engkau, ya. Ente namanya awalnya. Akhir sanadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masyaallah, ini fadilah yang sangat mulia sekali. Awal namanya kita. Kita pernah dengar hadis dari guru kita, dari syekh kita. Dia dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sudah cukup sebagai fadilah. Makanya nanti ada sebagian salaf, ya, masa engkau suka sih menyampaikan hadis, hanya sekedar menyampaikan hadis saja? Ya. Ya, kata dia, ya al afala arda an yasqutu ismi min diwanis salihin. Ya, bagaimana saya ridho nama saya gugur dari diwannya orang-orang saleh? Ya, dari rantai orang-orang saleh. Ya, kalau kita termasuk rantai itu saja itu sudah fadilah yang sangat besar. Sanadnya bersambung sampai Nabi SAW. Makanya sebagian ada sebagian khilafah, khalifah terdahulu, penguasa, tapi dia juga penuntut ilmu hadis dulunya masih mudanya. Kemudian dia jadi menteri. Sudah jadi menteri dia masih menyampaikan majlis hadis. Ya, Ibnu Abi Hubairah. Ya, dia menteri di zaman Khilafah Abbasiyah. Lalu ditanya, ngapain kau jadi menteri? Ngapain sibuk-sibuk ngajarin hadis kayak gini? Ya, ini mah udah ulama yang ya biasa-biasa. Udah, engkau kan menteri sibuk urusan khilafah segala macam. Ya, kata beliau, ya di antara kehormatan ya sahibul hadis dan dia mengajarkan hadis, namanya termaktub di dalam sanad. Ya, namanya termaktub di dalam sanad ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi SAW pun bersabda demikian ya tentang fadilah tersebut. Ya. Ya sebagaimana diriwayatkan ya An Thabit bin Qais, fadhal, asmanto baca An Thabit bin Qais. Hadis yang pertama bab itu. Langsung. ثم يأتي من بعد ذلك قوم سمان يحبون السمان سمان يحبون السمان يشهدون قبل أن يسألوا. Ya, tasma'un, kalian mendengar, yakni mendengar hadis. Wa yusma'u minkum, nanti pun akan didengar dari kalian. Orang penuntut ilmu hadis belajar hadis dengan hadis dari kalian. Wa yusma'u minal ladzina yasma'una minkum, dan orang yang belajar hadis ini nanti akan didengar hadisnya oleh orang yang datang setelahnya. Yakni seperti ini, riwayat hadis itu dengan sama', dengan sama. Ini riwayat paling afdol menurut jumhur ulama hadis. Yani syekh menyampaikan hadis, murid mendengar. Alhamdulillah majlis ini masih ada sampai hari ini, majlis sama kitab-kitab hadis. Ya, masih bersambung sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saya pun pernah ya ikut sebagiannya. Ya, majlis sama kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang setelahnya kaum ya simanun, mereka gemuk. Wah, ini orang-orang gemuk pada ini. Waduh, ini saya gemuk sebut hadis nih tapi jelek ini. Ya, ini ada maknanya. Qawmun simanun yuhibbuna siman. Mereka suka ya gemuk seperti itu. Ini maksudnya adalah kinayah untuk mereka cinta kepada dunia. Ya, mereka berleha-leha kepada dunia dan tawasuk dalam maladzat. Ya, tawasuk mereka ya berluas berlapang-lapang dalam hal kenikmat dunia. Ya, suka makan, enggak ada puasa sunnahnya sama sekali. Ya, makan ini, makan itu. Ya. Ini kinayah untuk hal tersebut. Ya. Wa yashhaduna qabla an yus'alu. Mereka bersaksi sebelum diminta. Hadis ini pun dhaif, ya. Riwayat seperti ini dhaif. Tapi hadis ini aslinya sahih. Ya, aslinya dia sahih dengan lafaz yang lain. Lafaz yang kedua yang tanpa ada tambahan tsumma ya'ti min ba'di dzalika. Ya, itu diriwayatkan juga oleh Imam ya Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Dawud dalam sunannya, dari hadis Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a mimman yusma'u minkum. Ya, kalian mendengar dan ya dia akan didengar dari kalian dan juga didengar lagi dari orang yang mendengar dari kalian. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Ya, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Tapi kalau yang riwayat pertama memang ada kedaifan. Ya, fadilah yang berikutnya, dzikru bayani fadlil isnad annahu mimma khassallahu bihi hadhil ummah. Fadilah sanad itu kekhususan umat ini daripada umat yang lainnya. Sanad bersambung kabarnya sampai nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu fadilah hanya dimiliki oleh umat ini. Ya, di antara fadilahnya hadis yang sebelumnya tadi. Ya, tisma'u wa yasma'u minkum wa yasma'una min alladziina yasma'u minkum. Ya, fadilah umat ini itu sampai terus bersambung. Ya. Bahkan ya, riwayat sahih Bukhari ya, dan riwayat Muwatta Imam Malik, tapi ya Allah belum berikan saya ya, kehormatan riwayat Muwatta. Tapi kalau riwayat sahih Bukhari dan dua kitab ini, itu riwayat yang sanadnya masih bersambung secara sama dari orang sekarang, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, sampai Imam Bukhari dari gurunya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua kitab yang riwayatnya masih diriwayatkan secara sama fi jami'i tabaqatihi, di seluruh tabaqahnya. Ya, di seluruh tabaqahnya, Muwatta Imam Malik dan Sahih Al-Bukhari. Sama kamil. Sama seluruhnya. Ya, dari awal hingga akhir kitab. Ya. Fadilah yang sangat besar mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma'u wa yasma'u minkum. Ya, fadilah yang sangat besar. Ya, dari Imam Malik halaman 62, ya. An Malik fi qawlihi wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Ya, sesungguhnya itu adalah ya penyebutan namamu dan nama kaummu. Qala qawlu rajuli haddatsani abi an jaddi. Ya, termasuk dalam bab ini telah menyampaikan kepadaku ayahku dari kakekku. Ya, ini bersanad. Ya, menyampaikan hadis secara bersanad. Ya, bersambung terus sampai liqaumika, lidzikru laka, sampai penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga dari Imam Abu Bakar Muhammad bin Ahmad, beliau berkata, balagani anna Allah khassa hadhihi ummah bi thalathati asya lam yu'tiha man qablaha. Ya, Allah khususkan umat ini dengan tiga hal yang Allah tidak berikan umat lain. Ya, yang pertama al-isnad, sanad. Sanadnya dari hari ini terus sampai Nabi SAW, hadisnya masih ada yang meriwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai sahabat ya, dengan sanad yang bersambung. Ya, kalau kita lihat contohnya saja, ini Al-Khatib Al-Baghdadi beliau masih pakai sanadnya sendiri dari gurunya dari Nabi SAW. Beliau tidak menisbatkan dengan ihalah, ya, menisbatkan ke kitab hadis Rawahul Bukhari, Rawahul Muslim, tidak, pakai sanadnya sendiri. Dan beberapa ulama sekarang masih ada yang seperti itu, mereka punya sanadnya sendiri sampai Nabi SAW. Ya. Wal ansab dan nasab, ya, tapi ini orang Arab, ya. Orang Arab, ya, dan juga bersekutu dengannya orang Yahudi juga masih menjaga nasab. Ya. Kalau Indonesia orang mana? Batak, kan? Ya. Orang mana lagi? Ya, beberapa orang Sumatera sukunya itu menjaga nasab dia. Ya. Orang Jawa udah campur-campur. Kalau kita kakek keberapa aja udah tidak tahu. Ya. Kalau orang Arab dia tahu. Ya. Dari si fulan sampai Nabi SAW, sampai fulan Nabi Ismail, Ibrahim, sampai Nabi Adam, tahu nasabnya. Beberapa orang Arab seperti Abu Bakar itu ya alim fi an-nasab, ya alim tentang ilmu nasab juga, tahu nasab dia sampai Nabi, ya nabi-nabi terdahulu, dan nasab-nasab kabilah, ya suku sampai ya atas sampai Nabi Ismail alaihissalam. Lu ngapain pelajari ilmu nasab, apa gunanya? Penting. Ya, fadilahnya untuk silaturahim. Jadi antum tahu kabilah mana, suku-suku yang dekat dengan antum, ya menyambung silaturahim dengan wasilah ilmu tersebut. Dikira wah ilmu nasab ngapain? Itu ada fadilahnya, ya fadilahnya untuk silaturahim. Ya, mengetahui mana yang satu rahim dengan kita, ya mengamalkan ya fadilah silaturahim. Wal i'rab dan ilmu i'rab, bahasa Arab, meng-i'rab. Ya. Di sini alhamdulillah ada kajian nahwu. Ya, rajin-rajin ikut. Ya, semangat ikut bahasa Arab. Ya. Kalau bisa sampai bisa meng-i'rab, ya meng-i'rab Al-Qur'an, meng-i'rab hadis. Itu penting sekali. Kenapa? Karena untuk memahami kalam Arab, ya, itu bisa dipahami dengan benar jika dia sudah bisa meng-i'rab. Kalau dia bisa meng-i'rab berarti dia paham kalam Arab itu. Oh, ini sebagai fa'il, ini sebagai fi'il, ini mubtada, ini khabar, ini hal. Itu udah paham dia kalam Arab. Kalau belum bisa meng-i'rab masih ya belum tentu ini paham benar enggak bahasa Arab. Ya. Itu patokan paham tidaknya. Ya fadilah sanad ya dikatakan oleh Imam ya Muhammad bin Hatim bin Muzaffar. Ya beliau berkata inna Allah akrama hadhihi al-ummah wa syarrafaha wa faddalaha bil isnad. Allah muliakan umat ini dan ya Allah berikan keutamaannya dengan isnad. Wa laysa li ahadin min al-umam kulliha qadimihim wa hadithihim isnad. Umat-umat sebelumnya yang lama maupun yang baru mereka tidak memiliki isnad. Innama hiya suhufun fi aydihim. Mereka hanya punya kitab-kitab tapi sanadnya tidak bersambung. Kitab ini sanadnya masih bersambung sampai Al-Khatib Al-Baghdadi. Kalau kalian lihat di juz awal itu ada sanad ya haddatsana fulan, itu sanad kitab ini. Ya sanad kitab ini sampai bersambung. Ya, para ulama yang perhatian tentang ini, tidaklah kitab ilmu itu punya sanad sampai pengarangnya. Ada sanadnya sampai pengarangnya. Jadi ulama juga mengamalkan sanad ini bukan hanya di hadis, mengamalkan di ilmu-ilmu yang lain. Jadi saya ilmu ini ya bukan ngarang-ngarang, tapi saya diajar dari gurunya, dari gurunya, guru lagi sampai ulama yang benar-benar ahli di bidang ini. Ya. Seperti itu para ulama, ya, memakai sanad sampai di cabang-cabang ilmu yang lain. Ya. Waqad khalatu bi kutubihim akhbarahum wa laysa 'indahum tamyiz baina ma nazala min at-taurat wal injil mimma ja'ahum bihi anbiya'uhum. Ya, mereka mencampur adukan kitab-kitab mereka dengan kabar. Dan mereka tidak memiliki tamyiz, tidak bisa membedakan antara yang mana yang benar Taurat Injil, benar-benar wahyu yang dibawa oleh para nabi mereka. Wa tamyizun baina ma alhaquhu bi kutubihim min al-akhbar allati aqadu an ghairi thiqah. Ya, dan membedakan antara yang dimasukkan ke kitab-kitab mereka dari kabar-kabar yang bukan dari thiqah, tambahan-tambahan, perubahan. Ya seperti itu kisah-kisah ya nabi zina dengan orang itu dari mana? Mustahil itu dari wahyu. Ya, dusta. وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقات المعروف في زمنه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله. Ya, sedangkan umat ini yang membawakan hadis dari thiqat yang terkenal di zamannya, masyhur dengan kejujuran dan amanah, an mithlihi, dari orang yang semisal, dari orang yang thiqah, hatta tatanaha akhbaruhum, hingga sampai akhir khabar, sampai akhir riwayatnya, seperti itu dari thiqah. Ya, thumma yabhathuna ashadd al-bahthi hatta ya'riful ahfadh fal-ahfadh. Kemudian apa? Dicek lagi, diteliti dari rawi tersebut mana yang paling hafiz, mana yang paling hafiz. Kenapa? Karena ini banyak yang dengar nih, misalnya majelis ulama hadis. Ini yang paling hafiz, ya. Wah, itu kurang, itu goib, itu sering WC, itu udah berkurang itu derajatnya. Para ulama hadis itu saling meneliti seperti itu, ya. Yang sering WC, ya. Wah, ini sebulan tidur. Wah, itu udah nggak tikok itu. Wal adbat fal adbat, yang paling dhabit, ya, dan paling dhabit. Wal atwala mujalasatan liman fawqahu mimman kana aqalla mujalasatan, bahkan dibahas juga mana yang lebih seling julusnya dengan syekhnya, ya, seperti Muhammad bin Ja'far Gundar, itu talib yang paling sering mujalasah kepada Syu'bah. 20 tahun mujalasah sama Syu'bah, enggak menulis hadis dari syekh selain Syu'bah, seperti itu, ya. Ada yang seperti itu muridnya, dia khusus syekh pulan, ini imam, saya enggak mau lepas dari imam ini. Ya, sampai Syu'bah meninggal baru dia ambil riwayat dari hadis yang lain. Tapi selama 20 tahun Syu'bah masih hidup, mulazamah Syu'bah. Maka kalau sanad ada Syu'bah, lihat sebelumnya Muhammad bin Ja'far Gundar, kebanyakan itu kalau di sahihain. Ya, riwayat dari Muhammad bin Ja'far atau Gundar, Gundar itu lakopnya. Ya. Seperti itu mereka, beda yang mujalasahnya hanya sedikit. Oh, ini hadir hanya sekali, ini hadir dua kali, ini hadir terus. Ya. Summa yaktubuna al-haditha min 20 wajhan. Kemudian menulis hadis dari 20 sanad yang berbeda. Sama enggak lafaznya? Sama enggak lafaznya? Kalau sama berarti ini hadisnya sahih. Nah, ini perawi thiqah. Wah, ini beda ini. Wah, ini ada tambahan. Lihat satu persatu ini sanadnya, mana yang hafalannya bermasalah. Wah, ini si fulan ini bermasalah hafalannya. Berarti dia ini biang keroknya ini, yang menambahkan lafalan menambahkan lafaz yang tidak diriwayatkan oleh perawi thiqat. Seperti tadi Muhammad bin Abi Humaid memausulkan hadis, perawi thiqat meriwayatkan secara mauquf. Ya, itu ketahuan sama ulama hadis. Enggak bisa itu, ya. Tidak bisa ngelak itu. Pasti ketahuan, ya. Wa akthar hatta yuhadzibuhum min al-ghalati waz-zalali wa yathbitu hurufahu wa ya'udduhu 'adda. Ya, dan mereka yang menjaga riwayat tersebut dari kesalahan, ya, dan menjaga bahkan huruf-hurufnya, wa ya'udduhu 'adda, huruf-hurufnya. Ya, hadis inna ummati yu'tawna yawmal qiyamati ghuran muhajjarina min atharil wudu. Hadis ini sahih sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman istata' minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Lafaz ini mudraj kalam Abu Hurairah, perkataan Abu Hurairah. Barang siapa yang mampu memanjangkan bekas cemerlangnya, maka lakukan. Itu perkataan Abu Hurairah. Itu ketahuan sama ulama hadis. Ya, bagian huruf dari huruf ini, dari huruf ketahuan sama ulama hadis. Dari huruf ini sampai akhir bukan sabda Nabi SAW. Ini perkataan Abu Hurairah. Ketahuan sama ulama hadis. Dari mana ketahuannya? Itu tadi dia kumpulkan sanadnya yang banyak. Oh, ternyata di satu sanad ini ada penjelasan, ya, inna ummati, ya, ya'tuna yawmal qiyamah ghuran muhajjarina min atharil wudu. Qala, ada perkataan pemisah. Oh, berarti ini bukan ada qala, bukan sabda Nabi. Ini pasti perkataan rawi dan itu perkataan Abu Hurairah. Seperti itu ketahuan. Ya, dicek betul-betul oleh para ulama hadis. Ya. Fa hadha min a'zami ni'amillah ta'ala 'ala hadhihi ummah. Maka ini termasuk nikmat yang paling besar, ya, kepada umat ini. Ya, saya ringkas di bagian paragraf terakhir, ya. Saya enggak mau, tadi yang mau ini, teman, ini bagian ini saya enggak mau lewatkan. Ini penting sekali. Menunjukkan bagaimana ulama hadis itu amanah. Falaysa ahadun min ahli al-hadith yuhabi fil hadith abahu wala akahu wala waladah. Enggak ada seorang pun ahlul hadis yang dia mujamalah. Muhabah itu apa, ya? Menjilat. Yang menjilat ke dalam hadis kepada ayahnya atau saudaranya atau anaknya. Nah, ini anak saya nih, ini thiqah. Wah, ini bapak saya nih, thiqah bapak saya. Ini saudara saya, thiqah. Enggak ada ulama hadis seperti itu. Ya, tidak ada ulama hadis yang seperti itu. Wa hadha Ali bin Abdullah Al-Madini, contohnya Imam Ali bin Abdullah Al-Madini, gurunya Imam Bukhari. Wa huwa imamul hadis fi asrihi, beliau adalah imam ya ahli hadis di zamannya. La yurwa anhu harfun fi taqwiyati abihi, enggak ada satu huruf pun diriwayatkan dari beliau yang mensiqahkan bapaknya. Enggak ada mensiqahkan bapaknya. Bal yurwa anhu diddu dalik, bahkan diriwayatkan lawan dari itu, yakni mendhaifkan ayahnya sendiri. Diriwayatkan dari Ali bin Madini, beliau mendhaifkan ayahnya sendiri. Seperti itu para ulama hadis ya, amanah. Ya, mereka orang-orang yang amanah. Ya Allah alam, ya saya ingin sampai kepada beberapa bab yang penting. Nah, insya Allah mungkin ini ya karena waktunya untuk ini sudah ya, ini saya mau lewatkan beberapa bab. Saya ingin sampai kepada beberapa bab yang penting. Ya, insya Allah kita akan lewat beberapa bab. Ya, fadilah juga. Ya, diantaranya halaman 67. Ya. Kaunu ashabil hadith humatul din bidhabbihim anis sunan. Ya, para ashabul hadis itu penjaga agama, yang mereka yang menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka penjaga agama. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, yaqulu al-malaikatu hurrasus sama'. Para malaikat itu penjaga langit. Wa ashabul hadis hurrasul ard. Ya, para ashabul hadis itu penjaga di bumi. Ya, mereka yang menjaga syariat Allah di bumi. Ya. Ya, di halaman yang selanjutnya. Ya, lihat halaman 68. Ya, Al-Qasim bin Nasr Al-Makhrami qala haddatsani rajulun samahu dhahaba anni ismuhu. Ya, telah menyampaikan kepada aku seseorang, tapi ini mubham ya. Kalau mubham ini, kalau dalam riwayat memang ya dhaif dia. Qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yara an-na'imu. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dilihat oleh orang dalam tidurnya. Wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'imun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur. Wa Yahya bin Ma'in qa'imun 'ala ra'sihi. Imam Yahya bin Ma'in, ulama hadis besar. Ya, hafal 1 juta hadis dengan sanadnya. Ya. Beliau mendapat warisan 1 juta dinar. Habis belajar ilmu hadis, buat bekal belajar ilmu hadis. 1 juta dinar. Berapa itu? 1 dinar? Hah? 4,5 iya, 4,5 4,5 juta kalau dirupiahkan emas ya, karena 4,5 ya. Kali 1 juta. Hah? Oh iya, emas 500 ribu sekarang ya, ya. 2,5 kali 1 juta 2,5 T. Habis belajar hadis, hartanya hanya tinggal sendal sama baju yang dia pakai. Itu Yahya bin Ma'in, ya, ulama hadis besar. Ya, para ulama dahulu itu ya tidak segan-segan berkorban harta untuk ya belajar. Ya, belajar ilmu hadis. Wa Yahya bin Ma'in qa'imun 'ala ra'sihi yadhubbu 'anhu bimidhabbah. Ya, Yahya bin Ma'in ya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya ada penolak. Ya, falamma an asbahtu ataitu Yahya fa akhbartuhu. Ketika pagi hari saya datang ke Yahya bin Ma'in, saya kabarkan. Faqala li nahnu nadhubbu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kadhib. Ya, kami menghalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dusta. Ya, menghalau dusta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir kitab ini banyak kisah-kisah seperti itu. Yani ulama melihat mimpi si fulan, ulama hadis fulan. Ya. Dan ya banyak di antara ulama hadis itu mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak. Wallahualam, ya, sebatas pengetahuan sempit saya tidak ada jenis ulama yang lebih banyak diriwayatkan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ulama hadis. Ya, mereka yang paling banyak diriwayatkan ya melihat mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dilihat orang mimpi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bab yang selanjutnya, ya, bahwasanya ashabul hadith warasatu Rasulullah SAW, mereka adalah pewaris Rasulullah SAW. Ya, an Sulaiman bin Mihran, Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, ya, imam ya ahli hadis, ya, biasa dikenal dengan lakabnya Al-A'mash. Imam Sulaiman bin Mihran wafat tahun 148 Hijriah. Bainama Ibnu Mas'ud yawman ma'ahu nafarun min ashabihi. Ya, ketika Ibnu Mas'ud bersama orang-orang dari para sahabatnya. Idh marra a'rabiyyun, lalu datang orang Arab Badui. Faqala 'ala majtama'a haula. Ya, untuk apa mereka berkumpul? Qala Ibnu Mas'ud 'ala mirathi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqtasimunahu. Ya, mereka berkumpul, ya, di atas warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkumpul untuk, ya, majlis hadis. Majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hakikatnya warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ma'syaral anbiya la nuwarith ma tarakna shadaqah." Ya, kami para nabi itu tidak mewarisi. Ya, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanah Khaybar, tanah Fadah, keledainya, baju perangnya, itu masuk Baitul Mal. Ya, masuk Baitul Mal. Ya, tidak dibagi ke pewarisnya. Warisan Nabi apa? Ya, hadisnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Ya, lihat para ulama hadis, nama mereka itu harum. Ya, padahal kalau dari sisi status sosial, ya, berapa banyak ulama hadis itu budak, bekas budak. Ya, Nafi', Maula Ibn Umar, bekas budak. Ya, Atha bin Abi Rabah, bekas budak. Ya, pernah ada khalifah, ya, bertanya kepada ulama, ya, si fulan ulama Mekah siapa? Atha bin Abi Rabah. Ya, orang Arab apa bekas budak? Bekas budak. Ulama Madinah siapa? Nafi'. Orang Arab atau bekas budak? Bekas budak. Ya. Lalu disebut hampir-hampir semuanya itu maula, bekas budak semua. Tapi dia, ya, nama mereka itu mulia. Lalu terakhir baru disebut Tawus, Tawus bin Kaisan. Tawus masih bekas budak juga. Ya. Saya lupa siapa nama. Ada ulama ini, hal Arabiyun atau maula? Ya, dia orang Arab atau bekas budak? Dia orang Arab baru. Cuma satu yang orang Arab. Lainnya bekas budak semua. Tapi mereka, nama-nama mereka mulia. Ya. Dengan apa? Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai ulama hadis. Bab yang beberapa selanjutnya, bab nomor 70, halaman 73. Ya. Man qala innal abdal wal awliya ashabul hadith. Ya, pendapat orang yang mengatakan bahwasanya al abdal, abdal itu wali Allah, dan awliya, wali-wali Allah itu adalah para ashabul hadith. Ya. Al abdal, ya, kalau di lisanul Arab, qaumun minas salihin bihim yuqimullahu al-ardha 40 fi syam wa 30 fi sa'iril bilad. Ya. Yamutu minhum ahadun illa qama makanahu akhar. Walidzalika summu abdalan. Yani para wali Allah, ya, di bumi, ya, di bumi Allah Subhanahu wa taala ada 40 di Syam, 30 di negeri yang lain. Wallahu alam, pembatasan ini pun, ya, pembatasan yang, ya, ini sebagian diriwayatkan dari sufi. Berartian dari sufi, tapi al-abdal secara umum, ya, Allah alam, yang lebih, ya, apalagi para sahabat, mereka itu kan banyak, ya, tidak sebatas itu, padahal mereka semua itu wali Allah. Maka pembatasan seperti ini itu yang perlu di, ya, cek kembali. Tapi al-abdal sendiri wali Allah yang jika dia meninggal, maka ada orang lain yang menggantikannya sebagai wali Allah. Ya, ya, para ashabul hadis termasuk wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Salih bin Muhammad Ar-Razi, illa idza lam yakun ashabul hadits humul abdal fala adri manil abdal. Ya, kalau seandainya para ashabul hadis bukan wali Allah abdal, maka saya tidak tahu lagi siapa ya wali Allah. Kalau ashabul hadis bukan wali Allah. Ya. Ya, riwayat yang selanjutnya Imam Ahmad juga berkata, in lam yakun ashabul hadis humul abdal faman yakun. Kalau saja ashabul hadis itu bukan wali Allah, kalau gitu siapa? Ini istifham inkari. Siapa lagi kalau bukan mereka wali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun ya jelaskan ciri-ciri walinya, dan itu ya terrealisasi atau ada pada ashabul hadis. Ya. Inna awliya Allahul ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, di surat Yunus. Sesungguhnya wali Allah itu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adza li waliyan faqad adzantu bil harb. Ya. Barang siapa yang mengganggu waliku, maka dia telah mengumumkan perang. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma qtaradtuhu 'alayhi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai daripada hal-hal yang aku wajibkan. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah. Hatta uhibbah, hingga aku cinta kepada hamba tersebut. Ya, sifat-sifat tersebut ya kenyataannya ada pada para ashabul hadis, para ulama hadis. Ya, kecuali kalau ya dia belajar hadis tapi tidak mengamalkan hadisnya. Ya, tidak mengamalkan ilmunya. Ya, ini pernah yang dilaporkan juga kepada Imam Ahmad bahwa si fulan itu sahibul hadis. Hah, si fulan bukan sahib hadis ya, sahib hadis alladhi amila. Alladhi amila bihi. Kalau dikatakan sahib hadis itu jika dia mengamalkan ilmunya. Ya, jika mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, halaman yang selanjutnya halaman 74 ya. Dia berkata, ya Mahmud bin Khalid yaqul qultu li Abi Hafs Amr bin Abi Salamah. Ya, aku berkata kepada Abu Hafs, ya riwayat nomor 100, ya Amr bin Abi Salamah, tuhibbu an tuhaddith. Ya, apakah engkau suka untuk menyampaikan hadis, ya mengajarkan hadis, meriwayatkan hadis dengan sanadnya? Qala wa man yuhibbu an yasquta ismuhu min diwanis salihin. Masyaallah. Siapa yang suka ya namanya gugur dari diwannya orang-orang saleh, dari deretan orang-orang saleh. Ya, sebagaimana wasiat beberapa masyayikh kita. Ya, antum meriwayatkan hadis, nama antum di awal akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama antum digugur. Apakah suka seperti itu? Ya, tidak suka. Ya, wallah alam, kalau seandainya ya saya tidak melihat bahwa saya misalnya belum pantas, ya sebenarnya saya ingin menyampaikan hadis dengan sanad, tapi ya untuk menyampaikan hadis dengan sanad membuka majelis sama itu ada syarat-syaratnya. Tidak serta-merta kita punya riwayat lalu kita lantas bisa menyampaikan. Ya, tetap ada syarat-syarat keilmuan yang perlu dipenuhi. Ya, tapi para ulama hadis seperti itu, mereka menyampaikan ya yang mereka ketahui supaya apa? Supaya nama yang masuk dalam sanad tersebut. Ya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang terakhir dari juz 1 ini. Ya, man qala laula ashabul hadis lan darasal Islam. Seandainya bukan karena para ashabul hadis, niscaya Islam itu punah. Ya, niscaya Islam itu punah. Ya, sebagaimana perkataan Abu Dawud, ya Imam Abu Dawud halaman 75, laula hadhihi al-isabatu lan darasa al-islam, yani ashab al-hadith alladhina yaktubuna al-athar. Seandainya bukan karena golongan ini, yani golongan para ulama ahlul hadis, lan darasa al-islam, niscaya Islam akan punah. Ya, niscaya Islam akan punah. In darasa itu bukan darasa ya drusu, dirasah belajar, bukan ya. Ya, darasa di situ bermakna zala, yazulu, itmahalla. Ya. Faniya. Punah, hilang. Ya, Islam akan punah. ya, di halaman yang selanjutnya lihat syairnya itu. Ansyadani ba'du ahlil adabi fi sifatil mahbara. Ya, sebagian ahlul adab yang menjelaskan tentang sifat al-mahbara, sifat pena. Ya, intinya juga tentang ilmu. Qanadilu dinillahi yas'a bihamliha. Ya, pena itu hakikatnya adalah ya pelita-pelita agama Allah yang dibawa rijalun bihim yahya hadithu Muhammadin. Ya, dibawa oleh orang-orang yang dengan mereka hadis Rasulullah SAW itu hidup. Hum hamalul athara an kulli alimin taqiyin saduqin fadirin muta'abbidi. Ya, mereka adalah yang memikul hadis-hadis athar-athar dari para ulama, ya, dari ulama yang bertakwa, yang jujur, ya, yang fadilah, yang memiliki keutamaan, wa muta'abbidi, dan juga ahli ibadah. Mahabiruhum zahrun tudhi'u ka'annaha qanadilu hibrin nasikin wasta masjidi. Ya, apa ya namanya, mihbar. Kalau dahulu itu ya pulpen itu tidak seperti ini, ya, ada namanya mihbar, ya, penanya dicelup ke dawat, ya, dicelup kemudian tulis, celup kemudian tulis. Ya, mihbar itu ya wadah tintanya itu, ya, wadah tinta, ya. Ya, ya, wadah tinta atau pena-pena mereka itu bagaikan ya, ya, pelita yang menyinari, seakan-akan itu sebagai kindil, kindil lilin, kindil lilin, ya, tinta orang yang beribadah di tengah masjid. Dan orang beribadah di tengah masjid ada lampunya, yang dia mau beribadah dia bawa lampu lilin, ya, dia mau beribadah di tengah masjid. Tusaqu ila man kana fil fiqhi aliman, ya, yang pena-pena tersebut dibawa kepada ya orang alim dalam fikih. Wa man sannafa al ahkama fi kulli min kulli musnadi, dan juga orang-orang yang mengarang ya kitab-kitab hukum ya dari hadis-hadis yang diriwayatkan secara musnad. Ya, keutamaan ya para ulama, ya, para ulama hadis, ya, dan juga keutamaan ya ilmu sekaligus alat untuk menulis ilmu itu sendiri. Ya. Wallahualam, barangkali kita ya rehat sejenak sampai lanjut aja. Oh, ya. Sebentar 5 menit. Simak. Apa? Kelas susah lah. Ah, susah waktunya masalahnya. Kalau daurah kayak gini masih mending, masih mungkin. Hah? Apa? Bisa kalau direkam dan antum ulang-ulang aja. Karena pernah khatam baikuni khatam sehari. Baikku nih, satu hari kayak gini dari pagi sampai. Hah? Apa? Enggak beda. Saya waktu itu lebih ini apa? Jenis hadisnya, bentuk hadisnya, contoh hadisnya. Sebenarnya sederhana, simpelnya seperti itu. Kalau bahas baca satu persatu ya lama. Enggak. Kalau lebih fokus waktu itu jenis hadisnya, contoh hadisnya. Kalau bisa ditulis, tulis. Jadi cukup paham aja. Ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis daif, ini hadis mudallas, ini hadis mu'an'an. Cukup paham jenisnya? Paham insya Allah. Bisa itu dari pagi sampai. Hah? Kalau syarah, ya banyak yang tebal, tapi enggak. Kalau disyarah, enggak usah baca semua. Enggak. Intinya paham, enggak. Pakai syarah juga, tapi diringkas. Hah? Apa? Al-Mukhizu. Itu babnya lebih banyak dari Baikuni. Jauh lebih banyak. Ya, lebih banyak daripada Nukbatul Fikar. Mending Nukbatul Fikar. Baikuni dulu aja. Baikuni. Baikuni. Kita lanjutkan. Ya, juz yang kedua. Lihat, ini sanadnya nih. Ya, lihat riwayat Syekh Al-Amin Abi Muhammad Hibatillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Lihat juz kedua ini sanad di antara sanadnya. Ya. Abi Muhammad Hibatillah bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Kafani anhu. Riwayat Syekh Al-Amin ya Abi Abdullah Muhammad bin Hamzah bin Muhammad bin Abi Sakhr anhu riwayat Syekh الإمام العالم الحافظ يا شرف الحفاظ جمال الدين أبي محمد بن القادر بن عبد الله الرهاوي عنه السماع صاحب الجزء الفقير إلى رحمة الله محمد بن أحمد بن حسين بن عبد الله الهكاري عنه والحمد لله رب العالمين. Ini potongan sanad tapi tidak seluruhnya. Potongan sanad sama dari kitab شرف أصحاب الحديث. Ya. Bab yang kedua. Ya, di awali beliau membuka bab man qala innal haqqa ma ashabil hadis. Ya, orang yang mengatakan bahwasanya al-haq kebenaran itu bersama para ashabul hadis. Ya, itu bersama para ashabul hadis. Yang beliau membawakan ya dengan sanadnya ya sampai kepada Harun Ar-Rasyid. Ya, Harun Ar-Rasyid khalifah yang mulia. Ya, khalifah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, beliau adalah khalifah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wafat tahun 193 Hijriah, kurang lebih sekitar zaman Imam Malik. Zaman Imam Malik, Sufyan Al-Thawri, Al-Auza'i, Al-Qadi Abu Yusuf, itu qadinya dia, muridnya Imam Abu Hanifah. Ya. Ya, beliau ahlu sunnah. Di zamannya ahli bid'ah yang tingkat kufur itu disembelih. Di zamannya ya, ahli bid'ah yang tingkat kufur disembelih. Ya, dihukum mati. Kalau yang tidak sampai tingkat kufur dikejar-kejar di penjara. Ya, beliau ya menguatkan Ahlus Sunnah. Para ulama Ahlus Sunnah di zaman itu ya mulia, diagungkan. Baru di zaman anaknya masih sama Al-Amin, lalu di zaman adiknya lagi Al-Ma'mun baru ahli bidah itu yang muncul. Ya, ulama Ahlus Sunnah ditangkap, sebagiannya dibunuh, ya, sebagiannya disiksa. Ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Harun Ar-Rasyid Ya, beliau berkata, "Talabtu arba'atan fawajadtuha fi arba'atin." Ya, aku melihat, mencari empat hal, aku dapat di pada empat golongan. "Talabtul kufra fawajadtuhu fil jahmiyah." Ya, aku mencari, ya, kekufuran aku dapat di pada Jahmiyah. Ya, Jahmiyah firqah kufur. Ya, Jahm bin Safwan, yang dia mengambil pendapatnya itu dari Ja'ad bin Dirham. Ya, bahas sedikit ya. Jahm bin Safwan, dia orang bodoh. Ya, dia ini orang bodoh. Sebab sesatnya, dia debat dengan ahli filsafat, tapi dia tidak punya ilmu. Ya, debat dengan kaum Sumaniyah. Ya, ditanya, ya, orang Islam Tuhannya mana? Kami ini Tuhannya ada tuh wujudnya. Orang Islam Tuhannya mana? Ya, dan kami tidak mau terima kecuali dari akal. Ya, pusing si Jahm. Dia pikirkan mana? Akhirnya dia mengkiaskan Allah dengan ruh. Mengkiaskan Allah dengan ruh. Ya, Allah itu ada, tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Mensifati Allah dengan sifat-sifat nafi. Allah tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak, tidak semua. Mensifati Allah dengan tidak. Ya, seperti ruh. Ruh ada tidak? Ada. Kelihatan tidak? Tidak. Bisa dipegang tidak? Tidak. Ya, tidak semua sifat ruh itu. Karena memang kita tidak tahu hakikat ruh. Ya, ini Jahm bin Safwan. Dan dia mengingkari asma dan sifat Allah. Ya, dengan ilmu kalamnya dia mensifati. Ya, saya mau bahas cuman takut kalian tersesat juga ini. Kalau enggak paham bisa tersesat juga. Nah, mereka membahas bahwasannya, ya, jisim yang dia ditempati oleh a'rad itu berarti hadis. Paham enggak? Saya sederhanakan. Ya. Ini air. Ini jisim wujud real. Sifatnya apa? Bening. Ya, tabung. Warnanya biru. Ada sifat-sifatnya kan? Kalau sesuatu bisa disifati dengan beberapa sifat, itu menunjukkan sesuatu itu makhluk. Ini menurut kaidah ilmu kalam. Sesuatu yang bisa disifati dengan banyak sifat itu makhluk. Kenapa? Karena ta'addudul a'rad ya dalla ala ta'addudil qudama menurut mereka. Kalau banyak sifat ini makhluk. Nih jahe ini. Ya, warnanya wah krem. Anget. Anget. Ada pedes-pedesnya. Makhluk bukan ini. Makhluk. Begitu pula Allah. Kalau Allah disifati dengan beberapa sifat, berarti itu makhluk. Makanya dia mensifati Allah dengan sifat-sifat salbiyah. Allah itu tidak ini, tidak ini, tidak ini. Allah tidak bisa berfirman, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak ini, Allah tidak ini. Ya, itu keyakinan Jahm. Lalu sifat Allah apa? Ya, ada dua sih diriwayatkan bahwa sebagiannya mereka mengatakan bahwa Allah itu hanya mawujud saja, intinya ada. Sifat yang lainnya enggak ada. Kalau Jahmiyah yang sudah gulu, dia bahkan mensifati Allah kalau mawujud itu sifat asyai, sifat sesuatu. Sesuatu itu masih makhluk. Maka Allah disifati supaya enggak sama dengan makhluk. Allah itu laisa mawujud wala ma'dum. Allah itu kita tidak katakan ada, tapi juga tidak kita katakan tidak ada. Kalau gitu apa? Bingung kan? Ya, ini namanya kalau bahasa ya ulama yang juga membantah dengan akal yang kuat, ini Syekh Ibnu Taimiyah, ini tasybihullah bil mumtani'at. Menyerupakan Allah dengan sesuatu yang mustahil. Mustahil ada sesuatu yang disifati dengan ada dan tidak ada. Ya, ini ada. Ya, kalau saya minum habis ya airnya tidak ada. Sesuatu itu pasti disifati dengan ada atau tidak ada. Mustahil ada sesuatu ya tidak disifati dengan ada, juga tidak disifati dengan tidak ada. Bisa paham nih akal-akalan si Jahm? Ya, itu yang membuat dia sesat. Dan dia bodoh dari ilmu, bodoh ilmu Al-Qur'an, bodoh ilmu hadis. Ya, hanya mengkiaskan Allah dengan akalnya semata. Ya. Dan dia ya dihukum ya dibunuh oleh seorang ya tentara atau panglima yang ahlu sunnah. Ya, dia sudah dicari-cari di zaman khalifah ketika itu, kabur terus ya. Dia punya pengetahuan tentang sihir juga, makanya bisa kabur ya. Dia dicari-cari sampai dia akhirnya dibunuh. Sudah ketangkep, jahat mau menembus dirinya. Saya kasih ini, nanti kamu lepasin saya. Ya, oleh si panglima perang, ya, kalaulah kamu masuk ke dalam perut saya akan belek perut saya supaya saya bisa bunuh kamu. Gak akan saya lepas. Akhirnya dia dibunuh oleh, karena sudah diperintahkan oleh khalifah untuk dihukum mati. Ya. Jahm bin Sofwan, ya, yang dengan sebabnya itu banyak firqah sesat tersesat gara-gara mengambil sedikit pemikiran si Jahm bin Sofwan ini. Ya, di antara akidah yang mengingkari, ya, istiwa Allah di atas arsh. Ya, sebagaimana jelaskan oleh Imam Ad-Darimi, itu biang keroknya si Jahm bin Sofwan ini. Ya, si Jahm tidak pernah ada seorang Muslim, ya, mengatakan Allah tidak istiwa di atas arsh kecuali si Jahm ini yang pertama kali. Sebelumnya Ja'ab bin Dirham, memang Ja'ab bin Dirham sebelum Jahm bin Sofwan. Tapi mereka tidak ketemu. Tapi pendapatnya sama. Pendapatnya sama. Ya. Wajatul kufra indal Jahmiyah, futatul kalam wa syagab fawajatuhu indal fil Mu'tazilah. Ya, aku mencari al-kalam. Ya, sekedar banyak omong saja, banyak berdebat saja. Ya, aku dapati ada di Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah mereka hanya banyak omong, banyak debat saja. Ya, begitu pula ketika debat dengan Imam Ahmad. Si Ahmad bin Abi Duat ini mendebat Imam Ahmad. Ya, kalau dia bawa hadis, bawa Al-Quran, didebat oleh Imam Ahmad. Ya, mana ayat itu bukan seperti itu. Ya, mana hadis itu bukan seperti itu. Bisa didebat oleh Imam Ahmad. Tapi kalau dia melenceng, pakai ilmu kalam, begini, dibuat. Ya, atuni ayah awil hadis. Ya, saya enggak mau ngomong-ngomongan kayak gitu. Bawa ayat, bawa hadis. Ya, bawa ayat, bawa hadis. Ya, mereka hanya bisa yang mendebat dengan banyak omong saja. Wa talabtul kadhiba fawajatuhu 'inda ar-rafidhah. Ya, aku mencari al-kadhib, kedustaan, aku dapati ada pada orang Rafidhah. Ya. Syiah Rafidhah yang mengkufurkan para sahabat, ya, agama mereka dipenuhi dengan dusta. Ya, dusta. Ya, Aisyah radhiyallahu anha sudah Allah bebaskan dari tuduhan, ya, dengan turun 10 ayat di surat An-Nur. Ya, tetap si Rafidhah enggak percaya juga. Ya, mereka menuduh Aisyah, ya, berzina, ya, wal'iyadu billah. Mereka sudah dikufurkan oleh, ya, para ulama yang mengkafirkan para sahabat. Wa talabtul haqq fa wajadtuhu ma'a ashabil hadis. Ya, aku mencari al-haq, aku dapati al-haq tersebut, ya, bersama para ashabul hadis. Ya, orang yang berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Halaman yang selanjutnya. Ya, riwayat yang selanjutnya perkataan Imam, ya, Ahmad bin Sinan. Ya, Ahmad bin Sinan wafat tahun 256 Hijriah. Ya, satu tabaqah dengan Imam Bukhari. Ya. Beliau berkata, "Kana al-Walid al-Karabisi khali." Ya, al-Walid al-Karabisi. Masih hafal nama ini? Tadi yang pertama ada Al-Karabisi. Tapi ini Al-Karabisi yang berbeda. Yang pertama itu Al-Husain Al-Karabisi. Kalau di sini Al-Walid Al-Karabisi. Khali, dia itu paman saya. Ya, keponakannya Ahlu Sunnah. Ya, pamannya ini dulunya pemuka ahli bid'ah. Ya. Falamma hadratul wafat qala li banihi. Ya, ketika dia mau wafat, dia berkata kepada anak-anaknya, "Ta'lamuna ahadan a'lamu bil kalam minni?" Apakah kalian mengetahui ada yang lebih ahli dalam ilmu kalam daripada saya? Ya, qalu la. Ya, enggak ada yang lebih ahli dalam ilmu kalam daripada Al-Walid Al-Karabisi ini. Qala fattatihimuni, fattatihimuni? Apakah kalian menuduh saya? Ya. Qalu la. Ya, tidak. Qala fa inni usikum ataqbalun. Ya, saya mau berwasiat kepada kalian, apakah kalian mau terima? Ya, orang, ya, kalau mau wasiat menjelang wafatnya, ya, ini wasiat yang sangat berharga, yang benar-benar dari hati yang dalam. Ini mau wafat, ya, ini wasiat yang benar-benar berharga. Ya, qalu na'am, iya, kita mau terima. Qala 'alaikum bima 'alaihi ashabul hadis. Ya, harus kalian berpegang dengan yang dipegang oleh para ashabul hadis. Ya, fa inni ra'aitul haqqo ma'ahum. Ini persaksian ulama ahli kalam, loh, ya. Ya, ulama ahli kalam bersaksi seperti ini. Ya, aku melihat al-haqqo ma'ahum. Aku melihat kebenaran itu bersama mereka. Lastu a'ni ar-ru'asa. Ya, aku bukan, ya, menunjuk bahwa ar-ru'asa. Wallahu alam. Ini masih ada ihtimal. Ru'asa di sini mungkin penguasa, ya mungkin juga ya ulama, tapi ulama penguasa, ya ulama penguasa yang dia bersama khalifah. Walakin haula'il mumazzaqin, tapi yang saya maksudkan adalah yang mereka ashabul hadis yang compang-camping. Ya, ulama hadis, ya ulama hadis terdahulu itu yang mereka itu berhati-hati terhadap penguasa. Yakni apa? Mereka bukan orang yang mendekati atau menjilat penguasa. Tidak. Ya, bahkan di antara Sufyan Ats-Tsauri, ya itu lebih keras lagi. Kalau ada ulama hadis dilihat oleh Sufyan Ats-Tsauri ya masuk ke istana penguasa sama Sufyan Ats-Tsauri, itu udah dhaif si fulan itu. Ya, sudah dijarah oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ya, alam tara ahadahum yaji'u ila ar-ra'is minhum fayukhatti'uhu wa yuhajjinuhu. Ya, bukankah kalian lihat mereka, yakni mereka ulama hadis yang hakiki, yang sebenarnya, yang compang-camping, yang mereka tidak sibuk dengan dunia. Ya, kamu lihat mereka itu datang kepada ar-ra'is tadi, yakni ada ihtimal itu penguasa, ada ihtimal itu ya ulamanya penguasa. Ya, fayukhatti'uhu wa yuhajjinuhu. Ya, dia berkata kepada ra'is tadi, kamu salah. Ya, ya sesuai hadis itu seperti ini. At-tahjin itu takbih. At-tahjin ya dalam lisan Arab itu takbih. Ya, ini kamu salah, kamu berbuat ini itu perbuatan yang buruk. Ulama ahli hadis seperti itu, mereka tegas di atas kebenaran. Yang bilang salah dari menurut hadis ya bilang salah. Yang bilang sesuai hadis ya bilang betul. Ya, seperti itu para ulama hadis. Ya. Ya qala Abu Bakar ya Ibnu Al-Ash'ath ya kana a'rafa an-nasi bil kalami ba'da Hafs Al-Fardi Al-Karabisi. Dia ini yakni Al-Walid Al-Karabisi orang yang paling paham ilmu kalam setelah Hafs Al-Fard Al-Karabisi. Hafs Al-Fard ini pernah diskusi dengan Imam Syafi'i. Ya, pernah debat dengan Imam Syafi'i. Ya, dan Imam Syafi'i sudah hukumi orang ini la yuflih, orang yang tidak beruntung, orang sesat. Hafs Al-Fard Al-Karabisi. Wa kana Husain Al-Karabisi minhu ta'allama al-kalam. Ini Husain yang pertama tadi, Al-Karabisi yang dahulu tadi. Husain Al-Karabisi yang satu tabaqah dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang diusulkan Imam Bukhari mengambil akidah dari dia, itu belajar ilmu kalamnya dari Al-Walid Al-Karabisi. Ya, Al-Walid Al-Karabisi. Ya, dan Husain Al-Karabisi ini dia ya, itu tadi ketika wafat Bishr Al-Marisi dia hadir di jenazahnya. Ya, ikut jenazahnya Bishr Al-Marisi. Yang dia Bishr Al-Marisi ini bapaknya takwil. Takwil ayat-ayat sifat yang pertama kali mempelopori Bishr Al-Marisi itu. Ya, takwil ayat-ayat sifat. Insyaallah kita ya ambil ya beberapa bab supaya kita ada beberapa bab yang penting di akhir-akhir. Ya, bab yang selanjutnya halaman 43 ya fadilatul rahalin fi talabil hadis. Ya fadilah rihlah dalam menuntut ilmu hadis. Ya, Yazid bin Harun berkata, ya qultu li Hamad bin Zaid ya Abu Ismail, hal dzakar Allah azza wa jalla ashab al hadis fil Quran? Ya, aku bertanya kepada Hamad bin Zaid, ya, ulama ya ahli hadis. Ya, Hamad bin Zaid itu rijal Bukhari dan Muslim. Ya, apakah Allah menyebutkan ashabul hadis dalam Al-Quran? Ada enggak tentang ashabul hadis? Ya, faqala bala, iya ada. Alam tasma' ila qawlihi liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Ya, falaw la nafara min kulli firqati minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ayat At-Taubah. Ya, seandainya ada di antara sebagian kaum itu segolongan yang dia bertafaqquh fid din. Ya, belajar ilmu hadis juga termasuk tafaqquh fid din. Ya, maka mereka termasuk ayat ini. Fahada fi kulli man rahala fi talabil ilmi wal fiqhi wa yarji'u bihi ila man wara'ahum wa yu'allimuhum iyyahu. Ya, fadilah ini mencakup setiap orang yang rihlah, ya safar menuntut ilmu maupun fikih, dan kembali kepada kaumnya untuk mengajari mereka. Ya, ini juga faedah. Ya. Ketika seseorang penuntut ilmu, dia safar, ya, pergi untuk belajar, maka ya afdolnya atau hendaknya dia kembali ke negerinya, kampungnya. Ya. Apalagi jika negerinya, daerahnya itu butuh kepada ilmu dia. Ya, bukan dia menetap di suatu daerah, misalnya negerinya para ulama. Ya, negerinya para ulama. Itu sudah banyak ulamanya. Jadi apa? Walaupun dia berilmu, faedahnya itu tidak ya terlalu terasa. Ya, berbeda jika dia kembali ke negerinya. Maka Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ya, ketika ditawarkan oleh Imam Ahmad tinggal di Baghdad, Imam Bukhari enggak mau, maunya balik ke Khurasan. Ya, Khurasan daerah dia, Bukhara, ya, sekitarnya Naisabur. Dia balik ke Khurasan, ya. Itu lebih sedikit ulamanya daripada di Baghdad. Baghdad mah negeri para ulama, negeri khalifah, banyak ulamanya. Sudah ada Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, ya, lain-lainnya. Ya, bab ya halaman 89. Ya. Tentang majlis hadis. Taqribul ahdats bis sama'i fi sama'il hadis. Ya, mendekatkan al-ahdats. Al-ahdats itu jamak hadas. Hadas itu saghirus sin, anak-anak muda, anak-anak kecil. Tapi dengan syarat sudah tamyiz. Anak-anak yang dimaksud itu sudah tamyiz, supaya apa? Supaya tidak mengacau di majlis, ya, supaya tidak tetap majlisnya itu majlis khusyuk. Anaknya sudah sampai usia tamyiz, yang mendekatkan anak-anak yang masih kecil tersebut fi sama'il hadis, untuk mendengar hadis, yang mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Al-A'masy, ya marra rajulun bil A'masy wa huwa yuhaddits. Ya, ada orang melewati Imam Al-A'masy sedangkan dia menyampaikan hadis. Faqala tuhadditsu haula'i sibyan, ya, engkau menyampaikan hadis ke anak-anak tersebut. Faqala al-A'masy haula'i sibyan yahfadhuna 'alaika dinaka, anak-anak ini ya menghafal untukmu agamamu, menghafal agamamu untukmu. Yani di kemudian hari nanti dia menjaga agama, dia paham agama, dia menjaga agama kaum muslimin, dia mengajarkan agama tersebut kepada kaum muslimin. Ya, dari kecil diajari. Kalau dibawa ke majlis, diajarkan. Ya, berapa banyak Nabi SAW itu mengajar anak-anak. Ya, Nabi SAW menyampaikan hadis kepada Ibnu Abbas. Hadis 19 di Arba'in Nawawi. Ya gulam. Ibnu Abbas, ya, diriwayatkan sebagian ulama bahwa Ibnu Abbas hadis yang musnad langsung sampai Nabi SAW itu hanya 4. Salah satunya hadis yang di Arba'in Nawawi. Sedangkan hadis Ibnu Abbas kebanyakannya itu mursal sahabi. Mursal sahabi, Ibnu Abbas dengar dari sahabat, baru dari Nabi SAW. Di antara hadis yang Nabi SAW ajarkan langsung ke Ibnu Abbas, ihfadzillaha yahfadka, ya, jagalah Allah, engkau akan, ya, Allah akan menjagamu. Ihfadzillaha tajidhu tujahat, jagalah Allah, ya, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapan, walaupun nanti ada tafsirnya. Ya, masya Allah, ini hadis yang agung sekali. Ini hadis susah apa, susah atau mudah? Ini tergolong hadis bab susah. Bab takdir. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'u wa la an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai' qad kataba Allahu lak. Hadis bab takdir ini bab berat. Diajarkan ke Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas hafal dan paham. Bermanfaat untuk kaum muslimin setelahnya. Ya, masyaallah, masih terus hafal. Ya, dan juga ya beliau orang yang ya patut menerima ilmu tersebut, padahal itu ilmu yang berat loh. Termasuk bab berat, bab takdir, ya. Bab yang berat. Ya, dan juga ya hendaknya jangan mengusir ya anak-anak dari majlis, kecuali kalau anak-anaknya membuat rusak, ya. Tapi sengaja anak-anak diam kemudian diusir, maka hendaknya tidak demikian. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari ya sebab, kecuali kalau buat onar tadi, berisik, ya bercanda atau mengganggu majlis, mengganggu sholat, itu baru memang ya ada ya dia mengganggu hajat yang lebih utama, ya sholat dan majlis ilmu itu sendiri. Ya waqafa, halaman yang 90, waqafa Amr bin As ila halaqatin min Quraisy. Ya Amr bin As pernah dia ya duduk di halaqah orang-orang Quraisy. Faqala, "Ma lakum qad tarahtum hadhihi al-ughaylimah?" Ya, kenapa kalian ya mengusir anak-anak ini? Ya ughaylimah, ya tasghir. Ya la taf'alu, jangan kalian lakukan hal tersebut. Wa awsi'u lahum fil majlis. Ya luaskan, lapangkan majlis untuk mereka. Wa asmi'uhum al-hadith. Ya, perdengarkan mereka hadis Nabi SAW. Wa afhimuhum iyyahu. Ya, buat mereka paham hadis Nabi SAW. Fa innahum sigharu qaumin aw syaka an yakunu kibara qaumin. Ya, mereka itu sekarang memang kecil, tapi hampir-hampir nanti mereka akan jadi ya pembesar kaum. Wa qad kuntum sigharu qaumin fa antum al-yawm kibara qaum. Dahulu kalian juga ya anak kecil, ya kemudian kalian sekarang menjadi pembesar. Ya, diajarkan ilmu sedikit-sedikit, tapi itu tadi dengan syarat dia tidak mengganggu majlis, ya, bisa diam. Ya, dia bisa diam. Ya Allah, ini masih banyak babnya, tapi bagaimana ini? Saya sebenarnya mau sampai bab iskal tentang ilmu hadis, nah larangan Umar bin Khattab ini yang termasuk penting. Kenapa Umar kok sampai melarang belajar hadis? Ya, ini di antara bab penting. Asal jam berapa sekarang? Sudah ya. Ya, masih bab yang mirip. Man qala yanbaghi lirajuli an yukriha waladahu ala sama'il hadith. Ya, hendaknya seseorang memaksa anaknya untuk mendengar hadis. Datang ke majlis sama hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sunnah para salaf. Ya, berapa banyak para mereka itu membawa anak-anaknya ke majlis hadis. Seperti Imam Abu Dawud. Ya, anaknya itu Abu Bakar bin Abi Dawud. Ya, itu dia punya sama dari ya masyayikh yang umurnya panjang. Yang masyayikh tersebut itu juga masyayikhnya Imam Bukhari. Ya, kenapa? Karena dari kecil udah ikut majelis hadis. Ya. Ya, Abdullah bin Dawud. Ya, Abdullah bin Dawud berkata, "Yang bagi lirajuli an yukriha waladahu 'ala sama'il hadis." Ya, hendaknya seseorang itu memaksa anaknya untuk yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadir di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana yaqul laysa ad-dinu bil kalam. Ya, agama itu bukan sekedar omong, banyak omong. Wa innamad dinu bil athar. Ya, agama itu dibangun di atas athar. Ya, riwayat hadis dan asar para sahabat. Ya, faedah tentang bab ini, ya, hadis yang masyhur biasa menyebar di kalangan ulama hadis itu al-musalsal bil awwaliyah. Al-musalsal bil awaliyah, yang itu diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Bishr bin Hakam An-Naisaburi. Abdurrahman bin Bishr Ibnul Hakam An-Naisaburi itu dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abu Qabus, dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman, Irhamu man fil ardi Yarhamkum man fil sama. Kenapa saya sebut ini? Abdurrahman bin Bishr Ibnul Hakam. Berapa orang? 3. Abdurrahman bin Bishr Ibnul Hakam. Anak, ayah, kakek semuanya pernah duduk di majlis Sufyan bin Uyainah. Ini keluarga saleh. Ya. Anak, ayah, kakek pernah duduk di majlis Sufyan bin Uyainah. Dan Sufyan bin Uyainah imam ahli hadis yang panjang umur. Si kakeknya Al-Hakam belajar sama Sufyan bin Uyainah. Anaknya Bishr juga belajar kepada Sufyan bin Uyainah. Bishr punya anak, ya, Abdurrahman ini ketika masih kecil diajak ke majlis Sufyan bin Uyainah, sehingga dia punya hadis dari Sufyan bin Uyainah ketika dia masih kecil. Hadis yang pertama dia dengar di majlis Sufyan bin Uyainah, Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Ya, Ar-Rahimun, orang-orang yang ya kasih sayang, memiliki sifat kasih sayang, ya akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, irhamu man fil ard, sayangi orang-orang yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya kalian akan disayangi oleh ya zat yang berada di langit, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman dengar hadis ini masih kecil, kemudian dia besar menjadi ulama hadis. Setiap dia mau mengajarkan hadis, dia sampaikan hadis ini. Ya, awwalu haditsin sami'tuhu min Sufyan bin Uyainah ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Hadis pertama yang saya dengar dari Sufyan bin Uyainah, hadis ini. Muridnya yang baru dengar ini juga kalau mengajarkan muridnya lagi, hadis pertama yang dia sampaikan hadis ini. Sampai banyak Abdurrahman ini mengajar hadis, selalu dia sampaikan hadis ini. Lihat bagaimana sampai sekarang hadis rantai ini dikenal dengan musalsal bil awwaliyah. Musalsal bil awwaliyah atau musalsal bir rahmah. Hadis musalsal. Apa tuh hadis musalsal? Hah? Bukan. Hah? Kejadian yang sama, memiliki sifat yang sama. Ya, musalsalul kulma ala wasfin ata mithlu ama wallahi ambanil fata. Kadzaka qad haddathanihi qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama. Musalsal yang diriwayatkan di atas sifat tertentu. Ya. Ala wasfin, di atas sifat tertentu. Ya. Di atas sifat yang sama antara rawi yang sebelumnya dan juga seperti itu hingga rawi-rawi yang ya, setelahnya. Seperti apa? Wallahi ambanil fata, menyampaikan hadis dengan sumpah wallahi. Ya, si fulan telah menyampaikan kepadaku. Muridnya juga menyampaikan dengan sumpah wallahi, si fulan telah menyampaikan kepadaku. Ya, dengan sumpah wallahi wallah. Kadzaka qad haddatsani qa'ima atau haliyah, musalsal hal, menyampaikan hadis dengan berdiri. Ya. Ada musalsal bil juthu. Ya, hadis musalsal dengan berlutut. Itu hadis Abu Dzar, hadis ke-24. Ya, hadis Qudsi, hadis paling panjang di Arba'in Nawawi. Itu musalsal bil juthu. Kenapa? Karena Abu Dzar menyampaikan hadis itu dalam keadaan berlutut. Ya. Terus bawah-bawahnya juga menyampaikan hadis itu berlutut. Ya. Di atas sifat tertentu. Yang ini apa? Sifat hadza awwalu haditsin sami'tuhu min fulan. Ini hadis pertama yang saya dengarkan sampai fulan. Ini musalsal ini ya biasa diamalkan juga oleh salafus saleh. Ya, seperti musalsal yang agung, kalaulah itu bersambung sanatnya. Ya, tapi wallah saya tidak mengetahui sanatnya itu bersambung. Musalsal tentang sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib. Ya, hadis Ummu Salamah. Ya, man shalla 12 raka'atan fi yawmin wa lailah kutiba lahu baitun fil jannah. Barang siapa sholat 12 rakaat, yakni 12 rakaat rawatib sholat sunnah, niscaya akan dibangunkan baginya di surga. Ummu Salamah ini, hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah bilang, "Fama sami'tuhunna mundzu an sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ummu Salamah, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini sejak saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in pun seperti itu. "Fama sami'tuhunna mundzu an sami'tuhunna min Ummi Salamah." Ya, ini musalsal juga ini. Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sejak saya dengar dari Ummu Salamah. Terus itu beberapa tabaqah. Ya, sehingga saya kalau di Sahih Muslim itu 4 tabaqah seperti itu. Terus rawi yang seperti itu musalsal. Wah, itu kalau ada yang itu hebat sekali itu. Ya, Masya Allah. Ya, amal yang sangat ya, tinggi sekali. Tapi saya tidak mengetahui itu musalsalnya bersambung hingga hari ini. Ya, itu hadis musalsal. Hadis musalsal ini diriwayatkan oleh Abdurrahman tadi bin Bishr ketika dia masih kecil. Lihat. Ya, ini diamalkan oleh para ulama hadis dari zaman ke zaman sampai sekarang. Ulama hadis kalau mau mengajar hadis, dia menyampaikan dulu hadis musalsal. Ya, lihat bagaimana pahalanya. Ya, Abdurrahman bin Bishr yang dia hadir dengan hadis, satu hadis tersebut ya, ulama hadis di zamannya memulai majlis hadis dengan hadisnya, itu dapat pahalanya juga ya, dapat pahalanya juga dari hadis yang dia dengar ketika masih kecil ya. Selanjutnya, dua bab selanjutnya, man dhamma syuyukh alladziina lam yasma'u hadis. Ya, celaan kepada syekh, orang tua yang tidak mendengar hadis. Ya, riwayat yang kedua. Ya, celaan kepada Al-A'masy, oleh Al-A'masy. Al-A'masy ini memang terkenal ulama yang ya wataknya itu agak keras dia, Al-A'masy. Ya, pernah ada muridnya duduknya terlalu dekat dengan dia, diludahin sama Al-A'masy. Ya, kalau ada orang diludahin sama Al-A'masy, kemudian dia bergerak atau menyingkir, Al-A'masy gak mau lanjutkan majlis ya, pulang. Yang diludahin biasanya dia diem aja ya, kalau ngomong atau bergerak atau bagaimana, Al-A'masy gak mau buka majlis ya. Memang wataknya dia agak keras dia kepada para ulama hadis Tapi para ulama ya khusnuzan kepada beliau. Yang apa? Beliau ingin bahwa hadis ini memang ya menuntut ilmunya itu tidak mudah. Ya, perlu keteguhan hati. Ya mentalnya harus kuat. Ya, thalabatul hadis. Mentalnya harus kuat. Ya, Imam Al-Amash berkata, "Idza ra'aita asy-syekh lam yaqra'il Qur'an wa lam yaktubil hadis fasfa' lahu." Kalau engkau melihat ada orang tua tidak hafal Al-Quran, tidak pernah menulis hadis, maka gampar saja. Gampar, safa'ah itu gampar. Gampar saja dia. Fa innahu min syuyukhil qamar. Dia itu ya orang Syekh Qamar. Ya, bukan nama orang Qamar ini, bukan. Qala Abu Shalih, qultu li Abi Ja'far, ma syuyukhul qamar? Memang syuyukhul qamar itu apa? Ya qala syuyukhun dahriyun yajtami'una fi layalil qamar yatadhakkaruna ayyaman nas wa la yahsinu ahaduhum an yatawaddaa lis-shalah. Yani apa? Orang-orang tua ya, mereka itu ya biasa ya duduk-duduk malam-malam ya rembulan terang ngumpul-ngumpul ya begadang, mereka sebut oh dulu kita gini ya. Kalau di bahasa jamaah itu majelis ya, tapi majelisnya majelis enggak jelas, bukan majelis ilmu. Ya, ngomongin ini dahulu oh kita gini, ngomongin ini, ngomongin ini enggak jelas pokoknya. Yaitu syuyukhul qamar. Yang mereka sama sekali tidak bisa wudu untuk salat. Masya-Allah, saya sebenarnya mau sampai bab ya, ini masih banyak ini. Ya, di antara halaman 96 ya. Wasfur raghibi fil hadis wa zahidi fihi. Sifat orang yang suka ilmu hadis dengan orang yang zuhud terhadap ilmu hadis, enggak suka. Ya, orang yang suka ilmu hadis itu bagaimana? Orang yang tidak suka itu bagaimana? Dari Abu Bakar Al-Hudzari ya, Zuhri berkata kepadaku, "Ya Hudzari, ayu'jibuka al-hadis?" Ya wahai Hudzari, apakah engkau ya takjub kepada hadis ini, yang engkau suka kepada ilmu hadis ini? Qala qultu na'am, iya. Ya ama innahu yu'jibu dhukura ar-rijal wa yakrahuhu mu'annithuhum. Ilmu hadis itu membuat takjub, disukai oleh dhukuru rijal, laki. Yang suka ilmu hadis itu laki. Ya wa yakrahuhu mu'annithuhum. Orang yang enggak suka ilmu hadis itu ya cewek. Ya. Mu'annithuhum, lelaki yang seperti cewek, enggak suka ilmu hadis. Ya. Begitu pula di ya riwayatkan di riwayat yang setelah yang mirip, la yatlubu hadis minar rijal illa dhukranuha wa la yazhadu fihi illa inatuha. Tidaklah belajar ilmu hadis dari para lelaki kecuali dhukranuha, yakni benar-benar laki dia belajar hadis. Dan tidaklah tidak suka belajar hadis kecuali ya orang yang seperti wanita. Loh, kenapa seperti ini? Karena ilmu hadis memang ilmu yang sulit. Ya, ilmu yang sulit. Kitab hadis besar. Ya, ada sanadnya. Sanadnya mengecek hadis itu sulit. Ya, rawi satu persatu. Ya, ini thiqah atau tidak? Belum selesai seperti itu. Ya, dilihat dari 5 syarat hadis sahih. Ya, belum selesai seperti itu, dilihat ada cek ada ya sujud atau ilatnya atau tidak. Ya, ilmu yang sulit ilmu hadis itu. Ya, biografi seorang rawi dicek lagi. Kalau ada ulama, ulama ini berkata apa? Ulama ini berkata apa? Ulama hadis ini berkata apa? Ya, ilmu hadis itu ilmu yang sulit. Ya, orang yang malas, mentalnya lembek seperti perempuan, ya biasanya enggak suka ilmu hadis. Ya, perlu mental kuat, belum lagi zaman ulama terdahulu itu perlu rihlah, safar. Ya, perlu safar untuk ya mengumpulkan hadis. Ya, perempuan kan enggak bisa safar. Ya, safar harus pakai mahram. Makanya ulama hadis dari kalangan wanita itu pun tidak banyak. Enggak banyak, ada, tidak menafikan, tidak ada, ada tapi sedikit. Ya. Ini memang ilmunya laki ini. Ya, kalau bahasa sederhananya ilmunya laki. Rijal, rijal hadis, bukan inatsul hadis, ya. Ya, bab yang selanjutnya, al-istidlalu ala ahli sunnah bihubbihim ashabal hadis. Ya, ciri-ciri ahli sunnah adalah cinta kepada ashabul hadis, ya, cinta kepada para ulama hadis. Itu merupakan ciri-ciri ahlu sunnah, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Qutaybah bin Sa'id, ya, idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahlal hadis mithla Yahya bin Sa'id al-Qattan wa Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawai wa dzakara qauman akharin fa innahu 'ala sunnah. Ya, jika engkau yang melihat orang dia cinta kepada para ulama hadis, ya, seperti para ulama ya tersebut, maka dia di atas sunnah. Ya, wa man khalafa hadza fa'lam annahu mubtadi. Barang siapa yang menyelisihi hal ini, ketahuilah dia itu ahli bid'ah. Ya, ciri-ciri ahli sunnah ini juga dimasukkan oleh Imam As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ya, ciri-cirinya itu dia cinta kepada para ulama hadis, cinta kepada Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, ya, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Ad-Darimi, ya, Imam At-Tabari, ya, cinta kepada ulama hadis. Itu ciri ahlu sunnah, ya. Sedangkan ciri ahli bid'ah, benci kepada ulama hadis, ya. Kalau di zaman sekarang, ya, zaman dulu juga begitu, ya. Di antara cirinya, ya, mereka itu benci dengan Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Ad-Darimi, ya. Ibn Khuzaimah dan Imam Ad-Darimi. Kenapa benci? Karena dibantah syubhat-syubhatnya. Ya, bid'ah-bid'ah itu banyak dibantah di kitab mereka berdua. Ya, kitab Tauhidnya Imam Ibn Khuzaimah, ya, dan kitab Ar-Rad 'ala Jahmiyah Imam Ad-Darimi dan An-Naqdu 'ala Bishr Al-Marisi di kitab Imam Ad-Darimi. Itu beberapa firqah terbantah dengan kitab tersebut. Ya, maka yang bencinya banget-banget kalau orang sekarang, ya, dengan Imam Ahli Hadis tersebut. Padahal mereka Imam Ahli Hadis, muridnya ulama hadis, mengambil akidah dari ulama hadis, ya, dari ulama sebelumnya, dari ulama sebelumnya, dari para sahabat, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, akidah ahlu sunnah, ya, ahlul athar. Barangkali ini sebagian kaum muslimin, ya, ada yang mengkiaskan, yakni apa, mengkiaskan ulama ahli hadis tersebut dengan ulama hadis di zaman ini. Misalnya, ulama hadis di zaman ini, Syekh Fulan atau Syekh Fulan, ya, atau misalnya di negeri kita dengan Ustaz Fulan atau Ustaz Fulan. Ya, hal ini pernah ditanyakan juga oleh, ya, Syekh Adil As-Subai'i, yang beliau murid dari Syekh bin Baz dan Syekh, ya, Al-Albani, Syekh Utsaimin rahimah ta'ala, apakah patut seperti ini, yakni menisbatkan beberapa syekh atau ustaz sebagai patokan ahlu sunnah atau bukan, ya. Maka beliau jawab, yang seperti ini tidak patut. Yang seperti ini tidak patut. Kenapa? Pertama, yang dijadikan patokan ahlu sunnah atau tidak itu ulama yang sudah disepakati keimamannya. Sudah disepakati keimamannya, ijma' umat Islam bahwa beliau ini imam, Imam Ahmad bin Hanbal, ijma, ya, keimamannya. Pertama, sudah disepakati keimamannya oleh kaum muslimin. Kaum muslimin sudah tahu dia itu imam, ya. Kedua, bahwa yang dijadikan patokan ini, lihat saja, yang dijadikan patokan adalah para ulama ahli hadis, para imam ahli hadis yang meninggal sebelum mereka. Meninggal sebelum mereka, ya, Qutaybah bin Sa'id, ya. Lihat kata, ya, Imam Qutaybah bin Sa'id, ya, beliau bawa Yahya bin Sa'id Al-Qattan, walaupun itu memang zamannya dekat, ya, dengan beliau, ya, zamannya dekat dengan beliau. Ditambah lagi ini ulama yang memang tidak diperselisihkan keimamannya, ya, walaupun memang hampir, ya, hampir sezaman dengan ulama-ulama yang disebutkan. Tapi seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ketika mengangkat seseorang jadi patokan ahlu sunnah, beliau mengangkat Imam Malik. Imam Ahmad mengangkat Imam Malik. Jika ada orang cinta Malik, maka dia ahlu sunnah. Bukan mengangkat dirinya sendiri, ya. Bukan mengangkat dirinya sendiri, ya. Maka hendaknya itu imam yang sudah disepakati keimamannya, dan juga itu yang sudah wafat. Kenapa juga? Karena berdasarkan asar dari Abdullah bin Mas'ud, ya, iqtadu bil amwat fa innal ahya la yu'manu alaihimul fitnah, ya, ikutilah, ya, al amwat, orang yang sudah meninggal, yakni ya, para ulama, para imam yang sudah meninggal mereka. Kenapa mereka yang sudah meninggal? Karena mereka sudah meninggal di atas istiqomah, meninggal di atas kebenaran, ya, di atas sunnah. Sedangkan orang yang masih hidup itu belum aman dari fitnah, ya, belum aman. Ya, siapa tahu, ya, akhir hidup seseorang seperti Al-Qarabisi tadi, itu ulama hadis, murid Imam Syafi'i, satu tabaqoh, teman belajar Imam Ahmad bin Hanbal, tapi dia, ya, terjatuh kepada ilmu kalam dan lebih mendahulukan ilmu kalam daripada, ya, hadis. Ya, kalau masih hidup itu, ya, masih rawan terhadap fitnah. Maka yang dijelaskan oleh Syekh Adil dan juga beberapa masyayikh itu tidak patut mengangkat orang-orang yang masih hidup. Ya, orang-orang yang masih hidup. Wallahu a'lam. Ini sebenarnya masih banyak, hanya saja saya ingin menutup dengan bab terakhir. Kenapa? Ada iskal. Ya, bab halaman 114. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melarang majelis hadis. Pernah melarang beberapa sahabat membuka majelis hadis. Ya, bagaimana ini? Iskal seperti ini. Ya, halaman 114. Babun nahi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an riwayatil hadis wa bayan wajhihi wa ma'nahu. Ya, larangan Umar dari meriwayatkan hadis. Ya, beberapa sahabat yang banyak hadisnya dikumpulkan oleh Umar di Madinah. Jangan buka majelis hadis. Jangan sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa Umar seperti itu? Ini penting, ya. Jangan sampai suzon kepada Umar bin Khattab. Ya. Lihat di hadis yang hak tahwil ketiga, ya. An Syu'bah an Sa'd bin Ibrahim an abihi, baris ke-6 dari bawah, ya, qala ba'atha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila Abdullah bin Mas'ud. Umar bin Khattab, ya, dia mengutus, ya, mengirim surat kepada Abdullah bin Mas'ud, wa ila Abi Darda. Abdullah bin Mas'ud di Kufah, Abu Darda di Syam, wa ila Abi Mas'ud al-Ansari, faqala ma hadzal hadits alladhi tukthiruna 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa ini hadis yang kalian banyak sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahabasahum bil Madinah hatta tushhid. Ya, maka Umar mengumpulkan mereka, yakni sahabat yang banyak menyampaikan hadis, dikumpulkan di Madinah. Sama Umar disampaikan, jangan sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tushhid, hingga beliau was mati syahid, yakni Umar radhiyallahu anhu mati syahid. Ya. Ya, mengapa seperti ini? Begitulah riwayat yang lainnya, ya. Ini diantara salah satu takwilnya, halaman yang selanjutnya, ya, dari Qarazah bin Ka'b. Kharajna fashayya'ana Umar ila sirari thumma da'a bima'in fatawadda'a. Ya, Umar, ya, keluar dan beliau, ya, apa ya, tasyyi' itu mengantar ketika berpisah. Ya, mengantar ketika berpisah. Ya, kemudian beliau, ya, meminta air, kemudian berwudu. Tsumma qala lana, tadruna lima kharajtu ma'akum? Apakah kalian tahu kenapa saya keluar, yakni sampai mengantar sejauh ini? Qulna aradta an tushayyi'ana wa tukrimana. Ya, engkau ingin mengantar kami dan memuliakan kami. Qala inna ma'a dhalika la hajah. Ya, saya sebenarnya punya hajat. Ini diantara takwil larangan Umar. Ya, diantara takwil dari larangan Umar, ya, sahabat-sahabat yang banyak menyampaikan hadis. Ya, saya punya hajat kharajtu laha, yang saya keluar untuk menyampaikan hajat ini. Innakum ta'tuna baldatan li ahliha dawiyun bil Qur'an kadawiyin nahl. Ya, sesungguhnya kalian akan datang ke negeri yang penduduknya itu memiliki dawi. Dawi itu, ya, sautu hazzah. Ya, yakni apa? Suara gumaman Al-Qur'an. Yakni apa? Kalau orang baca Qur'an di dalam rumah, kan luar rumah itu dengarnya hanya itu yang saja. Itu dawi. Itu dawi, ha? Apa? Bukan lirih juga, karena dia bacanya jahr di dalam rumah, tapi kedengaran sama orang yang luar. Tapi kedengarannya hanya itu yang saja, bukan suara yang jelas. Bisa dipahami, ya? Intinya suara tilawah Al-Qur'an. Ya. Ya, ini apa, penduduk negeri tersebut orang yang sibuk dengan Al-Qur'an. Ya, banyak baca Al-Qur'an, kadawin nahli sebagaimana suara lebah. Yani kan orang yang jauh hanya mendengar ada suara saja tapi tidak jelas apa yang dibaca. Ya. Fala tasudduhum bil ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Maka jangan kamu ya mencegah mereka, menghalangi mereka dari Al-Qur'an dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Qaraza, "Fama haddatsu ba'dahu haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka ketika itu saya tidak pernah menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Yakni apa? Ta'wil Umar, jangan sampai ya manusia itu sibuk dengan hadis meninggalkan Al-Quran, atau sibuk dengan hadis Al-Qurannya porsinya sedikit. Ya, ini juga jangan sampai. Ya, Al-Quran dulu. Ya, Al-Quran itu pertama. Ini maksud Umar. Ya, jangan manusia, apalagi manusia yang dia Al-Qurannya sudah sedikit. Porsinya untuk Al-Quran sedikit. Lalu kamu, ya ini beberapa sahabat tersebut sampaikan hadis banyak. Nanti dia porsi Al-Qurannya kemana? Jangan sampai seperti itu, lalai dari Al-Quran. Ini maksud Umar bin Khattab. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi, ya di kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, ya beliau itu di awal kitabnya, bab pertama itu Ikhlasun Niyah. Bab yang mungkin masih bab-bab awal, saya lupa bab kedua atau ketiga atau selanjutnya, itu bab Al-Ihtimam bil Al-Quran. Ya, talibul hadis, penuntut ilmu hadis, awalnya itu harus dia perhatian terhadap Al-Quran. Harus itu. Fokus terhadap Al-Quran terlebih dahulu. Tetap Al-Quran didahulukan daripada hadis. Ya, bahkan kalau zaman salafus saleh, ya seperti Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i, kalau lihat ada anak muda masuk ke majelisnya, ya, dites. Ya. Sudah hafal Al-Quran belum? Ya. Kalau dijawab belum, diusir. Kalau jawab sudah, dites. Biasanya tesnya pakai ayat faraid atau ayat dain. Ayat faraid itu panjang ya. Ayat kedua faraid hampir satu halaman. Ayat dain satu halaman full. Kalau bisa baca, duduk ya dengan majelis hadis. Kalau enggak hafal, diusir ya. Seperti itu salafus saleh ya. Dahulukan Al-Qur'an, tetap dahulukan Al-Qur'an daripada hadis. Oh, kita gimana belum hafal Al-Qur'an nih? Berarti kita enggak belajar hadis. Ya wallahu a'lam ya. Kita memang banyak kekurangan dibanding salafus saleh. Ya, salafus saleh itu Al-Qur'an itu dari kecil. Dari awal bisa ngomong sudah ditalkin Al-Qur'an. Ya, umur 5 tahun sudah hafal Al-Qur'an, 6 tahun hafal Al-Qur'an, 7 tahun maksimal itu. Ya, 7 tahun maksimal. Bahkan kabarnya kalau di Mauritania itu sampai sekarang ya. Di Mauritania itu yang hafal Al-Qur'an umur 10 tahun itu anak bego. Ya. Itu bego itu yang hafal Al-Qur'annya umur 10 tahun di Mauritania. Ya, itu masih mereka ikut tradisi belajar para ulama terdahulu. Ya, fokus di Al-Quran, dahulukan Al-Quran. Ya. Begitu kita gimana nih? Ya, Al-Quran ini tajwidnya masih ya, belepetan. Ya. Gimana hadisnya? Ya, maka, ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Yang tidak bisa digapai seluruhnya, jangan ditinggalkan. Ya, sebagian besarnya. Al-Qurannya terus belajar, juga belajar hadis, tapi tetap utamakan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita fokus di Al-Quran terlebih dahulu, kita itu lama makan waktunya ya, tidak seperti cerdasnya para salafus saleh ya, mereka itu sekian aja sudah khatam Al-Quran ya, Imam At-Tabari 7 tahun hafal Al-Quran ya, 8 tahun sudah jadi imam tarawih yang sebulannya khatam Al-Quran. Sama bapaknya dilarang untuk datang majelis hadis hingga bisa sholat yang dalam sholatnya itu khatam Al-Quran, baru boleh ikut majelis hadis ya, seperti itu salaf ya. Ya, mereka itu perhatian terhadap Al-Qurannya kuat. Maka ya, yang diinginkan di bab ini jangan sampai kita lalai dari Al-Quran ya, ini udah semangat banget hadis nih, mantap Al-Qurannya saya mau kurangin, jangan ya, tetap harus ya, fokus terhadap Al-Quran. Wallahu alam ya, ini sebenarnya masih ya, banyak ya faedah-faedah ya, dari kitab yang sangat bagus sekali ya, memompa untuk belajar ilmu hadis. Ya, semoga ya Allah berikan taufik ya kepada kita untuk belajar ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sedikit ya, baca satu hadis, baca dua hadis setiap hari. Ya, setiap hari, tapi tetap Al-Qur'annya harus lebih banyak. Ya, Al-Qur'annya lebih banyak. Wallahu a'lam, barangkali ada yang ditanyakan ya, menjelang asar. Tidak bisa mengamalkan seluruh hadis. Ya. Kata Bishr al-Hafi, addu zakat al-hadis, tunaikan zakat hadis. Ya. Apa itu zakatnya hadis? Ya. I'malu, saya agak lupa lapas ini ya. I'malu bi kulli arba'ina wahida, setiap 40 hadis amalkan paling tidak satu. Setiap 40 hadis paling tidak amalkan satu. Tuh, dari mana Bishr al-Hafi ya, bilang seperti ini? Mengkiaskan ke zakat. Zakat itu 2,5%. 2,5% dari 100, kan ya? Ya, 2,5% itu kalau pecahan satunya 1/40. Pecahan satunya 2,5/100 itu setara dengan 1/40. Jadi paling tidak per 40 hadis amalkan satu hadis. Ya. Ya, menurut beliau kalau sudah seperti ini insyaallah itu ya tidak mengapa, tidak mengapa, walaupun kita belum bisa mengamalkan seluruhnya. Ya, yang lebih afdal tentu saja mengamalkan seluruh yang kita bisa, yang sudah kita ketahui. Ya, tapi tentu saja hadis-hadis yang wajib, yang berisi tentang syariat yang wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Ya, tidak boleh kita tinggalkan. Dahulukan yang itu, yang wajib-wajib terlebih dahulu. Kemudian yang setelah yang wajib-wajib baru yang sunnah-sunnah. Ya, wallahu a'lam. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu semangat mengamalkan hadis. Sampai-sampai apa? Ada hadis Nabi SAW, An-Nabi SAW ihtajama wa'ata Abu Thaibata dinaran. Nabi SAW pernah hijamah, berbekam, kemudian memberi Abu Thaibah satu dinar. Satu dinar itu berapa? Harga satu kambing. Sampai sekarang itu harga satu kambing. Kalau sekarang 2,5 juta. Imam Ahmad kasih satu dinar kepada orang yang bekam untuk mengamalkan hadis itu. Padahal orang Imam Ahmad itu orang miskin, bukan orang kaya loh ya. Imam Ahmad itu orang miskin, ya, sangat miskin bahkan sangat miskin, ya, sampai mengumpulkan uang untuk beri tukang bekam segitunya untuk mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan perintahkan. Ya. Meriwayatkan? Boleh meriwayatkan hadis. Maksud antum itu menyampaikan hadis atau meriwayatkan hadis dengan bersambung? Ya. Syarat-syaratnya harus dia dobet, ya, dia dobet, baik itu dobtu kitab atau dobtu sodor, jangan sampai dia menyampaikan hadisnya salah. Kalau sekarang alhamdulillah sudah tercukupi dengan kita perhatian tentang kitabnya, yang ini kitabnya itu kitab yang ditahqiq dengan naskah yang terpercaya, ya, dengan naskah yang terpercaya. Ya, di antara ulama ada yang mensyaratkan. Ya, tentu saja syarat muslim. Dia harus Islam. Ya, orang kafir tidak sah riwayatnya. Berbeda dengan waktu tahammul. Ketika mendengar hadis tidak disyaratkan Islam. Ya, Abu Sufyan mendengar hadis kisah raja Romawi, surat Nabi SAW kepada Romawi, itu rawinya Abu Sufyan. Abu Sufyan dengar kisah itu ketika kufur. Tapi menyampaikan hadisnya muslim. Ini harus ya, muslim. Itu saja riwayatnya juga dia seorang yang adil, ya, orang yang adil, ya, sebagaimana definisi Imam Syafi'i, mengkana ta'atuhu ghalibatan, dia ghalibnya adalah taat. Kenapa? Karena kalau nanti dia bukan orang yang taat, suka maksiat, nanti oleh para perawi hadis itu ketahuan, wah si fulan itu dia masih riba itu, wah si fulan itu dia kemarin melakukan dosa ini dan belum bertobat dia, wah si fulan itu ketahuan sama ya para tulab hadis di zamannya, ketahuan. Nah juga dia harus jujur, harus jujur. Contohnya apa? Kalau zaman sekarang, ya banyak yang tidak tahan sama hadis seluruhnya, baca kitab hadis dari awal sampai akhir. Ya, seperti pernah ya sebagian syekh Hamid Al Bukhari, ya, Sahih Bukhari dari awal sampai akhir 2 minggu, 2 minggu. Itu mulai dari ba'da subuh sampai jam 8, istirahat 1 jam, lanjut lagi sampai zuhur. Asar istirahat, habis asar lanjut sampai maghrib, habis maghrib lanjut sampai isya lanjut lagi sampai jam 9. Dia harus jujur. Kalau ada yang luput, dia ke WC misalnya pipis, bagian itu dia harus jujur. Tidak boleh dia bilang sami'tu sahih al-Bukhari kamilan, saya mendengar sahih Bukhari sempurna, padahal dia sempat ke WC, 5 hadis enggak dia baca. Ini bohong. Ini bohong yang seperti ini. Ya. Maka dia harus jelaskan bahwa ada fautnya. Ya, bifawatin yasir, ada kelewatnya sedikit. Ya, saya ke WC. Ya. Oh, di WC setengah jam, kelewat banyak berapa bab itu, harus jujur. Ya, tidak boleh dia bohong. Bohong itu ketahuan. Bohong itu ketahuan. Ya. Ulama hadis banyak kisahnya, orang-orang yang bohong dalam riwayat. Ya, si fulan itu bohong. Itu pasti ketahuan sesama penuntut ilmu hadis. Kebohongan itu pasti tersingkap. Maka dia harus jujur. Bilang saya hanya dengar segini, ya dengar segini. Ya, saya meriwayatkan ini secara ijazah, ya ijazah. Jangan bilang sama.